Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersama untuk bermudakarah tentang masalah-masalah di dalam kitab Al-Taharah, di mana telah kita sampai pada penghujung bab izalatun najasah, bab menghilangkan najis. Setelah kita selesaikan juga sebelum itu bab al-miyah, bab menerangkan tentang air-air. Dan pada malam ini insyaAllah adalah malam muraja'ah ataupun ulang kaji untuk menyempurnakan faedah, supaya jika ada yang tertinggal, yang tidak sempat kita syarahkan, ataupun yang kita syarahkan tetapi kurang faham ataupun kurang disebutkan hujah-hujahnya, boleh kita sebutkan di sini. Dan antara perkara yang penting yang kita ambil daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bab menghilangkan najis adalah beberapa perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan sebagai ia najis dan perlu dicuci. Seperti hadis pertama dalam bab itu, iaitu tentang arak yang dijadikan cuka, tutakhadhu khallan, maka Rasulullah SAW tidak membenarkannya. Maka kita telah sebutkan bahawa itu antara dalil yang menunjukkan bahawa arak itu najis. Kemudian berkenaan dengan daging keledai peliharaan, bahawa Rasulullah SAW telah mengharamkannya, dan Nabi SAW telah menerangkan bahawa innaha rijsun, bahawa ia adalah najis. Dan telah kita bahaskan juga tentang pengecualian di dalam hal daging keledai peliharaan. Kemudian juga kita ambil hadis berkenaan dengan air ludah ataupun air liur unta, di mana Rasulullah SAW telah berkhutbah di atasnya pada hari Mina, iaitu pada hari raya Aidul Adha. Dan di situ menunjukkan bahawa lebihan daripada unta dan air liurnya tidak najis. Kemudian beberapa buah hadis lain, iaitu berkenaan dengan mani dan juga berkenaan dengan darah haid, dan juga tentang kencing budak kecil, yakni bayi laki-laki yang belum makan lagi. Jadi ini antara perkara yang disebutkan di dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram dengan syarahnya Subulus Salam. Tapi di sana kita tahu bahawa terdapat perkara-perkara lain yang dipertikaikan apakah ia najis ataupun tidak, khususnya perkara-perkara yang melibatkan, yang berkaitan dengan anggota badan manusia dan juga anggota badan haiwan, yang ini lebihan-lebihan daripada manusia yang disebutkan dalam hadis, cuma air kencingnya al-baul dan juga mani, madhi pun tidak disebutkan. Kemudian disebutkan tentang haid. Baik, jadi apakah hukum untuk lebihan-lebihan daripada manusia yang lain? Bagaimana dengan hukum nanah contohnya? Bagaimana dengan hukum muntah contohnya? Jadi itu perlu juga dibahaskan. Jadi insyaAllah kalau sempat antara Maghrib dengan Isya ni kita akan sebutkan. Jadi saya akan apa ni? Yang di bawah gunakan whiteboard hari ini. Kemudian kita ada segan ya. Okey. Yang ketiga, apa lagi yang kepada dua kubul? Nadi. Yang keempat, nadi. Yang kelima, wadi. Bukan wadi Fatimah kan? Ha? Bawa, bawa. Ah, bawa. Bawa kecil, baik besar. Nah. Belajar lah, belajar lah sikit. Okey. Dukul. Oh, minta maaf. Baik, itu kan dia benda kubur. Sorry. Kita ambil ni dulu. Jadi ada pun bau apa hukumnya? Adakah dia najis ataupun tidak? Ha? Hukumnya najis. Itu telah kita sebutkan dari dalilnya. Dalil yang banyak sekali. Dia tu? Masih baik. Kecil tak? Rabi. Ya, orang Babi. Betul tak? Nabi tak salah. Perintahkan untuk dituangkan satu gayung air ke atasnya. Selain tidak najis, tidak perlu dilakukan demikian. Lagi satu dalilnya adalah sedang bayi, kecil bayi. Betul tak? Dicuci daripada bau jariah anak perempuan dan direnjiskan daripada bau anak lelaki. Menunjukkan bau adalah najis. Sebenarnya ini tidak ada masalah. Jadi tentang najisnya bau ini ada terdapat ijma' tentangnya. Jadi ini tidak ada masalah. Khilafnya di mana? Kita tahu kan, kita dah belajar ada satu masalah khilaf, itu tentang hukum mencuci ataupun hukum bau anak lelaki yang kecil yang belum makan. Kita bahaskan masalah itu. Pendapat dua pendapat. Satu kata dia sama dengan kencing orang dewasa, kiaskan dengan apa? Dengan budak perempuan. Ada yang mengatakan bahawa baul itu najis tetapi diringankan cara mencucinya, dan itulah yang paling dekat dengan dalil. Baik. Kemudian yang kedua adalah mani. Ini pun telah kita bahaskan. Hadis yang terdapat di dalam bab apa dia? Rasulullah SAW telah mencuci mani. Kemudian dia keluar menuju ke salat ataupun menunaikan salat dengan pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila athari al-ghusli, dan aku telah melihat bekas cuciannya. Dalil bahawa mani dicuci oleh Rasulullah SAW, ikut kaedah apa yang juga dicuci adalah najis. Baik. Kemudian ada riwayat yang mengatakan bila dia kering, Nabi SAW ataupun Aisyah radhiyallahu anha mengeritkannya sahaja bil-zufri, dengan kuku. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila dia kering, dicuci dengan tidak perlu dengan air. Walau bagaimanapun terdapat khilaf dalam masalah ini. Kebanyakan ulama ataupun sekurang-kurangnya dua daripada empat mazhab itu mengatakan bahawa air mani itu suci, iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Baik. Dalil mereka adalah riwayat yang mengerik dengan jari. Dan tidak mungkin mengerik dengan jari itu menunjukkan dia najis. Baik. Macam mana kita boleh keritkan, misal nak katakan apa tu, rakit lah, air besar ataupun darah, boleh kita kerit dengan jari tanpa air? Boleh bersih? Tak boleh bersih. Itu menunjukkan bahawa mani itu tidak kotor, kata mereka. Kita terangkan pendapat-pendapat mereka mana yang kita mampu. Terpulang pada kita nak pilih yang mana satu. Tapi saya dah tarjihkan bahawa mani itu mengikut dalil dia najis, tapi diringankan cara mencucinya. Bila basah dicuci, bila kering tak perlu dicuci, tapi dikerik sahaja. Baik. Kemudian yang ketiga adalah mazi. Ini tidak disebutkan dalam kitab. Dan mazi apa dia? Mazi adalah air yang keluar sebelum keluar air mani. Dia belum masak, kata ulama. Jadi ada satu air yang keluar ketika syahwat sebelum keluar air mani, dan dia lebih halus daripada air mani. Jadi apa hukumnya? Jadi air mani ini kata ulama adalah najis. Rasulullah SAW ditanyakan tentangnya, hadis Ali radhiyallahu anhu yang masyhur, waktu tu rajulan madza'an, bahawa aku adalah lelaki yang banyak keluar air madi. Maka disuruhkan seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW kata apa? Fihi wudu, yakni perlu berwudu. Tapi itu bukan masalah kita. Masalah kita adalah najis ataupun tidak. Nabi SAW perintahkan orang itu untuk apa? Untuk mencuci kemaluannya. Kalau untuk lelaki dan juga untuk apa ni, kita katakan apa tu, unsayai. Tahu kan unsayai? Dua buah hari tu pas saja kerap. Jadi kena cuci. Itu kalau kena mana? Badan, anggota badan. Kalau kena kain baju, tak perlu dicuci dengan air, tetapi cukup dengan direnjiskan. Itu terdapat hadis dalam dalam Sahih Muslim dan lain-lain lagi. Jadi itu hukum mandi. Siapa nak cantik? Cantik. Walau bagaimanapun, terdapat selepas itu, saya ada baca juga, ada ulama-ulama yang mengatakan bahawa mandi itu tidak najis. Apa hujah mereka kalau orang kata tidak najis? Hujah itu memang hujah yang common, iaitu tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Habis Nabi SAW suruh cuci kemaluannya, kenapa? Mereka kata, oh, cuci kemaluan itu bukan menunjukkan najis. Sebab kalau dia najis, cukup cuci zakarnya saja, tak perlu nak cukup nak cuci yang lagi, kan, betul tak? Jadi menunjukkan bahawa cucian itu adalah untuk mengurangkan syahwatnya. Sebab orang yang tak sampai keluar mani itu, syahwat dia banyak, jadi disejukkan dengan air. Itu pandangan, pandangan mereka. Jadi walau bagaimana pun, pendapat yang asal ataupun lebih kuat mengikut kaedah adalah bila dicuci, maka dia ada, dia adalah najis. Adapun kena pakaian, maka cukup kita najiskan. Kemudian wadi. Wadi pula air yang keluar biasanya selepas buang air kecil. Dan dia beza daripada mali tadi. Dia keluar bukan kerana syahwat, dan dia mungkin ada kekuning-kuningan dan seumpamanya. Kadang-kadang dia keluar selepas apa ni, keluar air mani, kemudian kita buang air kecil, nanti dia keluar lagi. Orang ingatkan tu mani, tapi itu adalah wadi. Ada orang keluar tu walaupun bukan kerana keluar air mani. Jadi hukum wadi kata ulama adalah juga adalah najis, dan dicuci dengan tidak ada pengecualiannya. Kena kat mana pun wajib dicuci. Sebab apa? Kali ini dia betul-betul keluar selepas buang air kecil. Jadi sebabnya dia perlu atau mesti dia telah bercampur dengan dengan baul, maka wajib mencucinya seperti mana wajib kita mencuci baul. Jelas ni? Nah. Yang keluar daripada tubuh yang pertama sekali adalah ghaib. Yang ini apa hukumnya? Ada dalil tak ada najis? Tak ada dalil. Tak ada dalil bersih lah, mesti nak ada dalil. Ataupun dalil kias dengan yang kecil. Kalau kecil dah najis, besar sih lagi, lagi najis. Tapi tak perlu kita nak pakai kias dalam hal ini kerana dah ada nas pun. Nabi SAW perintahkan kita untuk apa? Untuk beristinja daripada bol, baul dan ra'il. Dan juga disuruh kita beristijmar. Ingat tak masalah istijmar? Oh, belum lagi, kat sini belum lagi. Iaitu kita gunakan batu saja. Kita istijmar tak fa'autir. Yang apabila kau beristijmar, bersihkan dengan batu di tempat kemaluan itu yang keluar najis, maka cucilah dengan bilangan yang ganjil. Menunjukkan bahawa ra'il itu juga adalah adalah najis. Kemudian Nabi SAW telah melaknat dua orang. Siapa dia? Yang pertama orang yang apa ni? Yang buang air besar di jalanan orang ataupun filzilihim, di tempat teduh orang. Dan ini dilarang sebab apa? Dia adalah najis dan mengganggu orang ramai. Satu lagi yang keluar daripada tubuh adalah bawasir. Alhamdulillah. Ini adalah satu penyakit yang amat amat payah sekali. Dia adalah pecahan di kawasan tubuh. Dia akan keluar darah ataupun keluar lendir apa tu. Dia bukan keluar daripada makanan kita kat dalam, eh. Dia adalah luka di tubuh. Baik. Dan dia ada dua macam. Ada yang keluar dari dalam, ada yang di luar. Luar maksudnya di keliling kubur. Itu paksa kita cakap. Kalau mungkin orang ada nak tanya, kita kena tahu hukumnya. Kalau keluar daripada dalam, apa hukumnya? Kalau daripada luar, apa hukumnya? Sama tidak hukumnya. Maka kalau daripada dalam, lukanya daripada dalam, maknanya dia dah ada di dalam, di tempat keluarnya rakyat. Jadi kata ulama, bila dia keluar daripada dalam, mesti dia nak najis. Baik, luka keluar daripada dalam lumur menunjukkan bahawa dia masuk dalam hukum apa? Hukum rakyat. Walaupun dia bukan asal daripada makanan kepada lalu di tempat itu. Baik, mungkin lebih teruk lagi ya daripada rakyat biasa. Kemudian jika di luar, di keliling dua, ini pun ada juga yang macam itu. Kalau keluar di keliling, maka kata ulama, kalau dia keluar darah, kalau keluar apa? Darah, maka dia najis. Kenapa? Sebab darahnya. Kalau dia tak keluar darah ataupun keluar lendir saja, maka kata ulama tidak. Tapi yang benar dalam hal ini adalah keluar apa juga ada berbawasir, semuanya najis. Jadi sekali lagi, berbawasir ini adalah pecahan penyakit yang ada di mana? Di kawasan tubuh. Dia bukan datang daripada makanan yang diproses. Bagaimanapun kedua-duanya, ikut pendapat yang kuat adalah najis. Biasanya keluar apa ini? Keluar darah. Tetapi dalam hal mencucinya, ada dua keadaan. Apakah kita mesti mencuci semua darah yang keluar daripada bawasir? Maka kita kena lihat. Kalau darah yang keluar daripada bawasir itu berterusan, main tidak dapat dikawal, jadi macam mana kita nak salat? Maka jawabnya adalah kita bersihkan mana yang dapat, kemudian kita apa ni? Kita tutuplah. Kita tutup dengan kain atau dengan sekarang macam bed lah, macam orang perempuan punya. Kena pakai juga mampu yang kita boleh. Baik, kemudian kita angkat wuduk dan kita solat. Walaupun bawasir tu sedang keluar ketika solat. Sebab apa? Dia keluar terus menerus. Kita buat gitu boleh keluar, tak buat boleh keluar. Jadi kita buat mana yang mampu, faktakullah mastata' tu, supaya tak mengotorkan lebih banyak badan kita pun tempat solat kita. Kemudian kita solat dalam keadaan itu, insyaAllah pertama dia tak perlu nak cuci lagi. Kedua, dia tidak membatalkan wuduk, dan wuduk kita sah insyaAllah, dan solat kita pun sah. Jadi hukum ini adalah penisama dengan hukum wanita yang istihadah. Okay. Tetapi kalau bawasirnya tidak keluar berterusan, macam mana? Kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Jadi yang ini tidak ada halangan ataupun tidak ada uzur orang itu tidak mencucinya. Bila dia nak solat, mesti dia kena cuci. Dan bila dia cuci, dia akan berhenti pula. Okay, kemudian dia akan solat. Jadi ini sama hukumnya dengan perempuan istihadah. Dan orang yang bawasir ini, hukumnya sama dengan istihadah daripada sudut lain. Dia boleh lambatkan solatnya dan dia jamak takhir. Dia jamak takhir. Tapi kata ulama, jamak takhir ni jamak takhir gambaran aja, suri aja. Solatnya tetap pada waktunya, cuma yang awal misalnya zuhur tu dilewatkan sampai akhir zuhur, nak dekat asar tapi belum masuk asar, cukup solat 4 rakaat. Kemudian dia bila masuk asar, dia solat asar secara takdim 4 rakaat juga. Jadi dia tak perlu nak apa, nak cuci lagi, angkat wuduk lagi. Jadi tu mudah baginya. Kalau tidak, setiap kali dia nak solat, dia kena cuci. Jadi sama hukum dengan hukum istihadah. Adapun selain daripada ini, apa lagi yang keluar dari zuhur? Adalah benda-benda lain, barang-barang lain yang keluar. Tapi ini lain muakkad. Ini cara luar biasa. Tahu-tahu keluar apa? Keluar kacang. Keluar batu. Ada tak? Apa benda yang masuk dalam mulut kita? Keluar pasir. Kadang-kadang keluar cacing. Alhamdulillah. Apa hukumnya? Najis ke tidak? Perlu juga nak tahu tak? Ha? Kenapa? Najis? Keluar dari dalam. Tapi yang dalam tu belian. Najis buang tak? Emas, cincin masuk dalam. Jadi dalam hal ini, adakah kita hukum keseluruhan yang keluar secara luar biasa ini najis? Maksudnya air dia najis. Dia macam raib sama lah. Tak boleh cuci. Raib cuci, cuci tak? Air besar tu tak boleh cuci. Kita cuci macam mana? Kita kena buang dia je, ya? Kita tak boleh bersihkan dia. Dia tak boleh. Air dia kotor. Air kencing, mana kita boleh cuci? Jadi ataupun ianya mutanajis. Dia bukan najis, tapi dia mutanajis. Maknanya dia najis disebabkan luarannya. Kalau dalam hal kita ni disebabkan tempat keluar dia. Tempat keluar dia, tempat keluar najis. Ha, jadi dia pun najis. Jadi kalau kita boleh bersihkan luar dia, diamond tu, cincin tu, cacing tu, bersih ke tidak? Ha, jadi yang tepat dalam hal ini, kalau ikut kaedah pun dia, dia bukan datang daripada makanan. Jadi sepatutnya dia, dia bersih. Eh, kalau ada biji kacang apa, orang sini tanam dia ke, dia boleh tumbuh. Tulang atau apa benda kan? Ha, baik. Jadi kalau keluar, dia tidak najis. Yang ini secara ain, tapi kita kena bersihkan dia, kita masih boleh pakai dia. Kalau bercampur, ya? Bercampur dia takkan bercampur, biasanya ni solid. Biasanya ni adalah solid. Walaupun dia dah masuk, dia dah bercampur kat dalam, tapi dia tak dapat dihadam dengan kan? Dia tetap kekal macam itu, dia akan keluar macam itu. Biji lada ke apa semuanya tu kan? Itu semua apa najis ke tidak? Dia tu sendiri? Tidak, tapi dia akan najis pasal apa? Terkena tempat dia. Jadi ni kita dah dapat satu kaedah. Semuanya kebanyakan ni, semuanya najis sebagai apa? Sebagai tempat keluar dia. Tempat dia keluar kotor, dia akan keluar. Dia akan keluar kotor. Okay. Yang khusus untuk wanita. Pertama sekali, haid. Kemudian kita ada nifas. Kita ada istihadah. Dan kita ada dan dia faraj. Jadi haid, kita dah belajar lah apa hukum haid. Bersihkan najis, ataupun kita bersihkan najis. Macam apa kita bersihkan hingus ataupun dia najis, jadi najis. Jadi kita mesti cuci dia, ya? Dalam hadis jelas bahawa Nabi SAW perintahkan untuk mencucinya dengan sungguh-sungguh. Sampai kan dah tak boleh lagi hilang warnanya ke, maka itu tak mengaku. Jadi ini secara ijma' dia adalah hadis. Dan kita tahu haid macam mana. Ada orang tahu, ada orang tak tahu. Baik. Jadi kadang-kadang antara tanda nak kenal dia dengan warnanya. Warnanya lebih kepada hitam. Kemudian dia pekat. Kemudian dia bau busuk. Kemudian dia akan keluar dengan sakit. Kalau dia keluar tak sakit, biasanya tu bukan haid. Jadi ni tanda-tanda ni perlu dipelajari lah, tapi ni bukan buat kita. Okay. Kemudian biasanya dia akan keluar pada hari-hari haid. Kalau dia keluar bukan hari haid, maknanya ni tetamu yang tidak diundang. Jadi dia bukan haid, dia tak ada hukum haid. Itu pun mengikut apa ni? Jenis-jenis wanita. Kemudian dia ada adat kebiasaan. Ataupun yang tak ada tahun pertama kali nak keluar dia dan sebagainya. Tapi macam mana pun satu masalah yang kita bahaskan tadi, kalau umur 7 tahun dah keluar darah, kononnya darah hek ke tidak, kita katakan tak dikira sebagainya. Orang itu pun masih tak wajib solat, tidak 5 tahun keluar dia dan sebagainya. Kenapa? Ini sebab keluar dia luar biasa. Yang kedua adalah nifas. Adakah dia najis ataupun tidak? Ada tak dalil suruh cuci darah nifas? Siapa pernah cari? Kita main dalil kan? Nak kata najis mesti ada dalil. Asalnya semuanya najis ke bersih? Asalnya semua suci dan bersih. Sampai ada dalil kata dia najis. Dan antara dalil nak menunjukkan satu najis, bahawa ada sebutan najis inna rijsun misalnya, ataupun disuruh cuci. Ada tak dalil untuk nifas? Nak ikutkan tak ada. Tak ada dalil bahawa nifas itu najis ataupun disuruh cuci darah nifas. Tapi ia keluar sama tempat dengan haid. Jadi mungkin orang nak kiaskan dengan darah haid. Ini pakai kias. Tapi ada dalil yang kita boleh ambil secara langsung, tak payah nak kias. Sebab bila Aisyah radhiyallahu anha pada waktu nak bikin haji, Hajatul Wada sampai dekat Tul Hulaifah, dia menangis. Rasulullah jumpa dia tengah menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dah agak, kenapa dia nangis? Anufisti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anufisti, maknanya apakah kau sedang nifas? Baik. Jadi lafaznya nifas. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kata zalika syai'un kataba Allahu 'ala banati Adam. Itulah sesuatu yang Allah telah tuliskan, telah takdirkan terhadap kepada semua anak perempuan Adam. Semua akan hit. Kita tak payah kita nak sedih, nak nangis apa semuanya. Ridha Allah sudah. Baik. Yang penting adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mandi dan seterusnya, tapi bukan mandi mandi wajib, tapi mandi ihram. Itu teruskan buat haji. Jadi kata ulama, disebutkan darah nifas itu dengan nifas, dan itulah asal makna darah. Ini nun, nun faksin ni, nafas. Ini adalah kalimat bahasa Arab menunjuk kepada apa? Banyak mana antaranya apa? Darah. Sebab tu kita katakan kalau binatang serangga lalat masuk ke dalam, kita kata menunjukkan bahawa serangga-serangga yang apa? Yang terbang, yang kecil, yang yang tidak ada darah mengalir. Dan takbirnya adalah mala nafsah sa'ilah, mala malaysa lahu nafsun sa'ilah, yang tidak ada nafs, iaitu darah yang mengalir. Ini adalah satu kalimat bahasa Arab. Jadi kalau nafas ataupun nifas itu adalah darah, jadi dia masuk dalam umumnya firman Allah SWT, audaman masfuhan, ataupun darah yang mengalir. Dia mengalir tak? Mengalir. Baik. Jadi ini adalah najis mengikut mereka, ini mengikut dalil-dalil tadi. Tak perlu kita nak kias. Jadi hukumnya wajib dicuci seperti biasa. Dan ada hukum-hukum khas dalam masalah solat dan dan puasa. Pembahasan ini akan datang dalam bab solat, dalam bab puasa dan sebagainya. Tentang berapa paling lama waktu nifas, 40 hari ke, 60 hari ke dan sebagainya. Air yang keluar nak dekat-dekat dengan wiladah, dekat-dekat dengan melahirkan, najis ke tidak? Pun banyak orang tanya. Adakah yang keluar? Bila dah keluar tu, dia kadang cepat lagi, sekejap lagi akan akan disalin. Kalau kalau tidak, kadang sampai satu hari pun tak keluar lagi. Jadi satu hari tak solat. Apa hukum? Ada kata tu air mutuban. Dia putih, dia bukan warna darah, belum keluar lagi. Budak dia belum keluar, dia akan tak keluar, belum keluar lagi darah. Baik. Jadi dalam hal ini perlu ijtihad sebab tak ada dalil. Orang takkan jumpa dalil. Yang awak cuma ada cuma apa? Nifas. Nifas darah merah. Yang ini tak merah. Dan macam mana? Ataupun kiaskan semua yang keluar dari kemaluan wanita ataupun kemaluan secara umumnya adalah najis. Nak kiaskan. Okey. Jadi itu satu dalil. Ataupun kita katakan bila ia keluar disebabkan sesuatu perkara, maka hukumnya mengikut sebabnya. Kenapa dia keluar? Waktu biasa dia tak keluar kan? Dia keluar kerana nak bersalin, ini nak nifas. Jadi hukumnya mengikut darah, darah nifas. Dia tak perlu dia nak solat lagi. Memang payah awak keluar nak suruh orang ni. Wanita tengah macam begitu, tengah keluar dan misalnya datang pergi, awak nak suruh dia solat, oi payah. 10 minit mula-mula, lepas tu 5 minit, lepas tu berapa minit dan sebagainya. Kau nak suruh solat ni mana? Ya tak? Jadi hukumnya adalah hukum nifas, itu adalah fatwa Syafi'i rahimahullah ta'ala. Satu lagi adalah istihadah. Istihadah ni adalah darah yang datang bukan pada hari-hari haid. Ini tetamu yang tidak diundang. Kenapa dia datang? Wallahualam. Baik, tapi ulama' ni kategorikannya sebagai darah darah penyakit. Dia tak ada fungsi seperti darah haid. Dia lain, warna dia pun lain. Dia kadang keluar tak ada, biasanya keluar tak ada tanpa sakit. Dan kadang-kadang tak ada bau. Jadi boleh kenal daripada sudut-sudut itu. Jadi hukum istihadah ni biasanya ada dua. Sama macam bawasir. Dia berterusan berkala. Berkala maknanya kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi hukumnya sama dengan bawasir. Apa dia? Kalau dia kadang-kadang, maka kita wajib mencuci, ya. Baru kita boleh angkat wuduk dan solat. Baik. Walaupun cukup untuk apa ni? Untuk tunaikan 4 rakaat contohnya. Jadi kalau dia boleh bersih 4 rakaat, kita mesti cuci dan kita solat. Tapi kalau dia berterusan, tak sempat kita nak apa ni, nak cuci, nak apa semua, nak tunaikan solat, jadi maknanya maka kita cuci juga. Kita macam tadi juga, kita letak penutup supaya tak mengotorkan tempat solat kita dan baju kita. Kita angkat wuduk dan kita solat. Walaupun waktu solat dia keluar terus. Sebab apa? Dah tak boleh lah, dah tahan. Inilah hukum datang daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Inna madaliki airqun. Hanya ini adalah daripada urat. Airqun apa? Urat. Dan memang darah sebenarnya datang daripada urat juga. Nah, jadi ini bukan daripada akron, yang ini daripada rahim. Di lain. Jadi hukumnya najis juga, tetapi mengikut keadaan dimaafkan. Dan yang afdalnya dari hukum lain, kita mandi kemudian kita solat, itu lebih bagus, dan kita akhirkan solat dan sebagainya. Boleh? Yang keempat, lendir faraj, basah tanpa syahwat, tanpa apa. Dan ini juga sama macam istihara, dia kadang-kadang berterusan, kadang-kadang sekali-sekala. Hukumnya sama ke tak sama? Ini ada masalah sikit. Ini nak kata darah? Bukan darah. Nak kata baul pun bukan. Dia none of the above. Jadi nak cari dalil, adakah dia najis ke tidak najis. Asal dia kalau tak ada dalil, tidak najis. Tak payah cuci. Itu asal dia. Melainkan awak kias semua yang keluar daripada kemaluan, daripada kemaluan. Walau bagaimana pun, selepas mencari-cari dalil, ada satu dalil, tetapi dia tak langsung, dia tak direct, dia perlu apa ni, penelitian yang yang rapi, yang halus. Dan tidak ramai ulama yang menyebutkan tentang lendir faraj ini. Tak susah kita nak nampak dalam tutur dalam kitab-kitab. Jadi hadisnya adalah kisah Nabi SAW datang lalu dekat rumah seorang sahabat. Nabi SAW pekik nama dia, kelam kabut dia keluar. Tapi nampak dia tengah apa, rambut dia tengah basah. Jadi dia kelam kabut nak mandi nak apa semuanya lah. Jadi ini adalah pada awal Islam. Maka Nabi SAW kata dengan dia, la'allaka u'jilta, agaknya engkau telah disegerakan. Yang engkau telah bersama dengan isterimu, dengan aku panggil tak sempat habis. Yang ini tak sempat keluar air mani. Jadi kata Nabi SAW, kalau idha u'jilta awukhidta, yang tak jadi nak keluar air mani kerana aku juga sebab, maka kata Nabi SAW, kala usla alif, tidak pada mandi bagimu, tetapi hendaklah kau basuh ma asabaha minhu, apa yang terkena wanita itu daripadanya. Faham? Jadi daripada kalimat itu, daripada sabda Nabi SAW, kau cuci apa yang terkena wanita daripadanya, maka kita tahu tak ada apa yang keluar. Jadi berarti tak keluar apa-apa. Tapi biasanya ketika itu yang keluar adalah daripada wanita, yang kita namakan lendir farajnya. Jadi Nabi SAW suruh cuci apa yang terkena kat situ, ini biasanya pada kemaluan. Maka kalaulah diperintahkan untuk mencuci daripada apa yang terkena tersebut, menunjukkan bahawa rutubatu fatimah, lendir faraj wanita ini adalah najis juga, sebab disuruh cuci. Balik pada kaedah, disuruh cuci. Tapi ada juga ulama yang membahaskan masalah ini, menolak bahawa dalil ini tak cukup kuat, balik kepada asal. Baik. Kemudian diketahui bahawa apa ni, perkara ini antara yang umum dialami oleh wanita dan sebagainya, tapi tak ada satu dalil pun daripada Nabi SAW suruh apa? Suruh mencuci. Baik. Tapi kita dah bawakan satu dalil, walaupun macam agak jauh. Hadis itu hadis sahih, hadis dalam Sahih Muslim. Itu pada awal Islam. Tapi selepas itu Nabi SAW kata apa ni, sama ada dia keluar air mani ataupun tidak, hendaklah dia apa? Dia mani. Dan itu yang khusus untuk wanita. Tak cukup. Ada lagi yang kita tak sebut kat sini? Ini sebab saya kat bawah. Sekarang yang keluar daripada mulut, yang daripada mulut banyak. Yang pertama apa? Elio. Elio ni ada berapa macam? Ada dua macam. Satu yang basi, satu yang jina. Serius juga ni, ada pembahasan. Maknanya yang tak basi, maknanya elio yang keluar ketika masih jaga. Lagi satu, air hidup yang keluar waktu kita tidur. Apa hukum air hidup lagi setahun tidak? Sebabnya tidak, manusia tu bersih. Sama dia orang Islam ataupun tidak, cuma dia khilaf lah tentang orang kafir, dia najis ke tidak. Dan antara dalil bahawa Elio tidak najis, apa dia? Susahnya main dalil-dalil. Orang nak belajar kat sini nak kena pakai dalil. Antara perkara yang kita disunatkan ketika kita nak salat, ludah. Nak salat tu ludah kiri kanan ke? Tu nak jampi orang ke? Komo-komo. Siwak. Siwak. Awak pakai siwak, apa yang akan kena pada orang? Elio. Jadi tak benar kita disuruh cuci siwak tu sebenarnya. Walaupun yang bagusnya kita cuci lah setiap kali lepas kita lekai. Bukan Ustaz, kita dikacui oleh setan. Itu. Tapi bukan time solat . Oh, time solat pun ada juga, ya betul. Itu selepas sedang solat. Tadi yang kita ceritakan tu kan sebelum solat. Ya betul, tu pun satu dalil juga. Tengah solat lagi, lebih-lebih lagi apa ni, patutnya kita jaga kebersihan. Kalau diganggu syaitan, kita boleh ludah. Baik, tapi bukan sudah banyak . Kena orang sebelah. Itu pun bukan waktu jemaah . Kalau seorang surah, kena siap solat yang mulia ke apa. Jadi dia, yang ni angin dengan sedikit daripada air ludah. Kalau dia najis, tentu dah tak boleh. Tak boleh berludah. Lagi satu ada apa? Ini lebih penting ni. Muntah. Apa hukum muntah? Oh, tadi air liur, liur basi macam mana? Yang keluar ketika tidur keluar meleleh. Sebahagian ulama Syafi'i mengatakan dia dah najis. Sebab dia kata air liur ini bukan air liur yang sama yang keluar waktu kita jaga. Bila kita tidur, dia keluar daripada daripada dalam. Jadi hukumnya lain. Kalau dia daripada dalam, dia sama dengan yang keluar daripada dalam tapi keluar ke bawah, iaitu bau baik dan sebagainya. Jadi sepatutnya dia najis kata mereka, dan bau dia mungkin lain. Tapi yang benar dalam hal ini adalah apa? Kita periksa daripada sudut apa? Saintifiknya lah, cari doktor, pakar yang dipercayai. Betul ke air liur ketika kita tidur tu keluar daripada kerongkong, bukan daripada tempat air liur? Jadi telah ditanya kan, jika kata bahawa ia tidak keluar daripada dalam tapi keluar daripada tempat tu juga. Jadi oleh demikian kembali pada hukum asal. Kemudian air liur, satu lagi kita tahu bahawa kalau air liur unta kena bahu sahabat tu, tidak disuruh cuci, apa lagi air liur orang. Aduh, rasanya air liur orang Okey, dah tu dah selesai. Sekarang muntah. Muntah semua tahu apa dia muntah. Apa hukum muntah? Jadi nak tahu hukumnya, mereka lihat daripada sudut tempat mana keluar. Muntah bukan keluar daripada dalam mulut, apa kita tulis kat situ mulut, tapi dia keluar daripada perut, daripada dalam. Kita makan, kita minum, kadang-kadang kerana sebab-sebab tertentu, biasanya sakit ke apa, dia akan keluar balik. Kita mabuk ke apa semua, kita akan keluar balik. Dan bau dia pun sama, kalau tak lebih teruk daripada apa yang keluar daripada tubuh. mengatakan, hampir semua ulama mengatakan bahawa muntah tu najis. Tapi kalau nak tengok dalil hadis Nabi SAW dalam Quran, tak jumpa. Tak jumpa. Kecuali satu. Ni kaji, ni kaji. Kalau awak jumpa, bagus ni. Iaitu Nabi SAW muntah, fatawadda. Kemudian dia berwudu. Anna Nabi SAW maqa'a, fatawadda, thumma tawadda. Cuma masalahnya Nabi SAW berwudu kerana muntah ni. Kita punya masalah bukan masalah wudu. Kita punya masalah apa? Cuci. Tapi berbeza ni. Kalau wudu tu maknanya dia akan cuci muntah tersebut. Jadi sama ada kita tafsirkan wudu tu adalah wudu yang kita nak solat, ataupun wudu maknanya tahar, mencuci saja. Jadi dua-dua menunjukkan bahawa wudu tu dicuci, dan kok kaedah benda tu bila disuruh cuci, ya najis. Boleh. Tapi muntah ni sebenarnya dalam bahasa Arab ni ada dua. Muntah yang kita sebutkan tadi namanya qa'id. Qa'id ni adalah muntah yang naik daripada bawah, daripada perut, masuk terungkung, dan dia penuh kat mulut. Yang biasa dia akan sembuh. Tak boleh nak tahan, susah nak tahan. Dan ada lagi satu jenis muntah. Muntah darah, muntah dia tak sampai macam itu. Dia boleh tahan lagi. Dia tak sampai penuh kat mulut. Yang dinamakan baras. Satu lagi namanya qalasun. Qalas. Qalasnya apa? Dia adalah biasanya selepas kenyang, kekenyangan. Dia bukan daripada bawah. Kita makan, kita kenyang sangat kan? Makan satu beberapa pinggan, minum Coke, minum Pepsi, apa-apa, masuk duduk, dia keluar. Dia keluar. Baru masuk sebenarnya dia dah keluar. Dia tak penuh sangat. Kadang-kadang masih boleh tahan lagi kat mulut. Boleh telan balik. Kalau bulan puasa macam mana tu? Itu nanti kita ceritalah. Jadi yang ini sama tak dengan hukum muntah? Tak sama, sebab dia punya bau pun lain, sifat dia pun lain. Dan daripada sudut sifatnya, kita ceritakan tadi, muntah itu bila dia memang berhasil daripada dalam ma'idah, daripada dalam perut. Maknanya dia dah apabila dia masuk, ada apa akan jadi pada makanan dan minuman tu? Takhammara. Dia akan menjadi arak lah, macam arak tu asal maknanya dia akan apa? Dia akan berubah. Makanan tu akan rosak pasal dah ada digest dengan enzim dan sebagainya. Masuk dia sekejap, dia akan berubah. Jadi dia dah masuk dalam hukum apa? Najis. Dia keluar daripada dubur. Jadi sebab itu muntah, najis, qalas yang baru itu biasanya budak-budak minum susu ke keluar kan? Kan ada? Aku kawan kabur tak nak cuci apa semua najis kita punya badan semua tak payah. Yang itu dia tidak najis. Jadi kalau muntah dah berubah baunya daripada dalam, maka yang dah lama makan baru keluar, maknanya itu adalah muntah dan itu najis. Tak ada dalil yang jelas tetapi dalil yang macam gitulah. Daripada sudut logik. Jadi orang yang kata muntah tak najis, kita akan jumpa yang ulama kata muntah tak najis sebab tak ada dalil. Dalil tak ada dalil yang kuat. Tak boleh kias. Kita hormat pendapat-pendapat ni semua. Jadi masing-masing beramal dengan apa ni? Dengan apa yang dia rasa kuat. Okay, selain daripada yang di mulut, ada yang keluar kat tempat lain. Kau ada lagi daripada mulut atau daripada hidung, iaitu kahak. Kahak dan himus. Nak tulis pula, tak payah eh. Kahak dengan himus, apa hukum? Kalau apa ni, dalam hal ini dia juga tidak najis. Dalilnya bahawa Nabi SAW kata bila seorang itu ada kahak, jangan kat depan dengan solat, jangan buang kat depan. Sebab dia sedang menajat pada Tuhannya. Jadi apa dia buat? Dia ludah di bawah kaki kiri. Ini dalam solat. Sebab tu kalau kita jalan pun, kalau luar solat pun, kata ulama, kita ludah di bawah kaki kiri, kita bijak. Tak, jangan ludah kanan kiri kuat, buka apa, turunkan tingkap kereta. Tui kat sana kan? Tui kat sini. Jadi sunnahnya adalah di bawah dengan kaki kiri. Wallahualam kenapa, tapi itulah jajakan yang susah. Kalau tak boleh, kita boleh, kita ludah dekat selindang kita kain kan? Kita salah pakai kain, kita ludahkan dekat situ. Ini kahak kan dekat situ, ataupun himus kan dekat situ. Dan Nabi SAW perintahkan demikian, tak suruh cuci. Masih boleh continue salat kan? Menyatakan bahawa dia tidak ia tidak najis. Tak ada masalah. Masalah tu dah ada satu jenis kahak yang keluar daripada kepala. Hilai keluar sampai kat hidung kan ada. Kadang-kadang dia masuk dekat tekak. Ha, itu hukum dalam bab puasa. Apakah dia masuk makanan ataupun tidak. Itulah itu daripada sebelumnya dari penyakit. Tapi macam mana pun semuanya tidak ada dalil yang jelas bahawa dia adalah najis. Baik, air mata najis ke tidak? Tak. Dalil? Tak payah dalil lah Ustaz. Ini juga lebih daripada manusia. Antara dalilnya bahawa Nabi SAW solat nangis. Sahabat-sahabat juga tidak ada riwayat bahawa mereka apa ni, mereka disuruh cuci dan sebagainya. Tak ada. Kemudian yang keluar daripada hidung, selain daripada ingus dan sebagainya, yang keluar adalah darah. Yang ini dinamakan ru'af. Darah juga tadi dinamakan ru'af. Kadang-kadang dia keluar banyak kerana keluar sikit-sikit. Dan banyak sebab kenapa dia keluar, biasanya kerana penyakit. Apa hukum ru'af darah ini? Darah daripada hidung. Najis ke tidak? Kalau sebelum kita nak solat, keluar darah tu daripada hidung, mesti cuci ataupun tak payah? Itulah faedah dia. Kalau mesti cuci, apa dalil? Kalau tak payah cuci, kita tahulah balik kepada asal. Ada apa hukumnya? Sebelum nak solat, itu jawabnya. Dia darah kan? Balik kepada umum, darah yang mancut dan masfuhan, tidak kira dia keluar daripada mana. Jadi balik pada dalil tu lah. Jadi sepatutnya dia najis dan dicuci, baru kita tunaikan solat. Tapi bila kita cuci, tak hilang-hilang juga, dia keluar terus. Ini macam mana? Solat dia je. Dan solat pun keluar juga. Kita boleh tak kain ke apa semuanya, tutup-tutup. Kalau tak boleh, kita teruskan solat. Dan inilah pendapat yang benar dalam hal ini. Kenapa? Sebab dia dah masuk kategori darurat. Dah tak boleh lagi kita kawal. Sama dengan istihadah, bawasir, lendir faraj dan sebagainya. Kalau sedang solat keluar, dah tak ada lagi nak tutup dan sebagainya, tak payah teruskan je solat, tak payah nak batalkan solat. Jadi cerita kita adalah sebelum kita nak masuk solat. Baik, darah. Darah yang keluar daripada badan manusia, najis ke tidak? Kerana luka tercucuk itu, terpotong tomato ke apa sebagainya, najis ataupun tidak? Jadi dalam hal ini kita katakan umum tentang hukum darah. Tapi dengan syarat darah itu mesti apa? Memancut. Ini banyak. Tapi kalau sikit, tidak najis, tak perlu nak cuci. Sikit ke apakah limitnya? Itu pembahasan yang susah kita nak tetapkan. Tapi sikit memang dimaafkan, sebab Quran mengatakan darah yang banyak, yang memancut, masfuhan. Jadi sikit tak masuk dalam hal tersebut. Jadi dia masih bersih lagi. Cuma sikit tu macam mana? Kita dah terangkan, ada kata ikut kepada rasa-rasa. Kita rasa sikit-sikit, kita rasa banyak-banyak, ataupun balik kepada yang digunakan oleh ulama, sebesar apa ni? Sebesar duit shilling. Duit shilling kecil kan, duit 50 sen. Duit kecil, duit 10 sen. Kalau besar daripada itu, maka dia dah kira banyak. Tapi ini pun lemah juga sebenarnya. Tak ada hadis yang sahih tentang hal ini, tapi ulama gunakan ini. Nah, jadi yang hal ini kita apa ni, saya rasa yang katutnya kita serahkan kepada orang tu sendiri. Dia rasa banyak, maka dia wajib cuci. Itu dari sudut darah. Kemudian nanah, apa lagi, nasi, lauk dan sebagainya yang keluar sebabkan luka, adakah ini hukumnya hukum darah ataupun tidak? Kalau tidak, maknanya tak ada dalil. Jadi dia suci. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Air yang keluar kerana nifas. Ini keluar kerana darah ini. Sebab dah darah hidup terutama dalam syarikat. Alhamdulillah, kemarin kita berbahasan berkenaan dengan najis yang berkaitan dengan lebihan-lebihan daripada manusia. Seharusnya kita teruskan dengan membahaskan lebihan-lebihan daripada haiwan. Tapi insyaAllah ini akan kita ambil secara ringkas, kerana kita insyaAllah akan membahaskan kertas yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya rasakan perlu kita sentuh. Jadi kita teruskan ini sekejap dalam 10 minit. Itu lebih-lebihan daripada haiwan. Lebihan daripada haiwan. Haiwan ini, kalau kita ditanya apa hukum lebihan-lebihan daripada haiwan, maka kita kena bagikan dia kepada dua jenis haiwan. Satu adalah bangkai. Ini haiwan yang mati sendiri ataupun tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Satu lagi adalah haiwan yang hidup. Hukumnya berbeza-beza. Lebihan haiwan untuk bangkai, kemudian haiwan yang masih hidup, itu saja berbeza-beza hukum. Bangkai kita tahu makna bangkai, ya? Bangkai maknanya yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Antaranya apa? Sembelihan syar'i mesti disembelih oleh siapa? Boleh apa? Boleh orang Melayu. Boleh apa? Orang-orang. Boleh? Orang Islam. Budak kecil boleh sembelih tak? Sah tak sembelih dia? Budak kecil? Budak 10 tahun? Belum balik? Budak 4 tahun? Jadi maksudnya adalah budak kecil boleh, yang sah sembelihnya jika dia telah memayis. Telah memayis. Maka telah dah boleh tohara dan boleh solat. Maknanya apa juga ibadat ni kalau sah untuk dirinya, maka sahlah untuk orang lain. Baik. Sembelihan wanita sah ke tidak? Asalkan di Islam. Baik. Tapi yang gila tak masuk, eh. Kemudian hendaklah ketika dia sembelih, dia mesti gunakan apa? Pistol. Dia gunakan apa? Pisau tega. Pisau apa? Pisau tajam. Kalau dia cerut je, tak jadi, eh. Dia cekik ke kambing tu. Sebab baru tandur dia apa. Yang penting hendaklah disembelih dengan senjata yang tajam. Yang sejenak dia besi ataupun seumpamanya. Masalahnya dia tidak, kalau kita pakai kayu tajam boleh tidak? Ada kayu tajam? Ada, ya? Tajam kan? Ataupun buluh, buluh selalu tajam. Jadi yang disebut kabel lama adalah buluh. Kadang-kadang kita kautan, kita dah tangkap binatang tersebut, kita tak sembelih. Kalau tak sembelih, dia mati kan? Baik, jadi kita tak ada bawa pisau. Jadi mungkin pisau tu kita dah campak dengan pisau tu apa? Tak datang mandi. Jadi kita kena cari apa? Buluh. Buluh tu tajam, kita sembelih boleh. Tapi jangan pakai kuku, jangan pakai tulang. Ada larangan yang khusus tentang hal tersebut. Pakai mesin tajam. Boleh, tak salah. Ha. Akan terputus lah apa yang sepatutnya putus dari binatang tersebut. Bukan kepala dia, dia kaya dia. Tapi urat, makan, minum dengan apa? Dengan tempat angin, hukum. Kalau terputus, empat urat tersebut atau kata ulama dua daripada empat, ada kata tiga daripada empat. Yang penting di sini adalah bila dah cukup syaratnya, teruskan besar. Asalkan yang kuprik nisir tersebut orang Islam, dan ketika dia tekan atau ketika dia sembelih, mesti dia baca apa? Nama Allah. Bismi maknanya dengan nama Allah SWT. Kalau tak cakap bismi dah, dia cakap Allah ni boleh tak? Allah dia baca. Boleh lah dia baca nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi fa innahu yes. Jangan kamu makan daripada apa yang tidak disebut nama Allah atas ketika sembelih. kerana sesungguhnya adalah kefasikan maksiat. Jadi kalau tak sebut nama Allah SWT, sama ada dua. Yang ini dia sebut nama selain Allah SWT. Demi Jesus, demi Mary, demi apa lagi lah, kepada jalan ni semua nama selain Allah SWT. Demi Muhammad pun tak boleh. Baik, demi negara National Day Dewan, tak boleh. Demi masjid, demi tak ada. Jadi mesti nama Allah SWT. Ataupun dia tak sebut nama apa-apa terus. Dia tak sebut nama apa-apa. Tak sebut nama Allah, tak sebut nama selain Allah SWT. Jadi dalam hal ini ada dua keadaan. Sengaja dia tak baca nama Allah, ataupun dia tak sengaja. Ini terlupa. Dan sebenarnya sangat lama ni nak makan kat daging tu, terlupa nak baca bismillah. Ataupun dah banyak sangat sembelih 100 ekor kat satu masjid, dah sampai ke 90 dia terlupa lah. Sah ke tidak sah sembelihan tersebut? Jadi bangkai ke ataupun tidak? Jadi itu ada silap di kalangan ulama. Ada kata kalau lupa tak apa, kalau sengaja tak sah. Ada pendapat lagi satu kata lupa pun tidak sah. Pendapat ni insyaAllah lebih kuat. Kalau awak terlupa, angkat wudhu awak salat. Dengan awak sengaja tak angkat wudhu salat. Ada beza tak? Ada. Yalah, satu dosa, satu tak. Tak dosa. Tapi sah ke tidak sah salat tersebut? Sengaja tak angkat wudhu salat dengan tak sengaja. Solat tak ada wudhu. Sengaja tak angkat wudhu, berdosa lah. Yang tak sengaja tidak berdosa. Tapi solat tu sah ke tidak? Kita kita pakai dalil rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, wahai kami janganlah hukum kami jika kami nasina, kami lupa atau kami silap, kami lupa. Jadi sepatutnya salah sama kita, boleh? Dah ragu-ragu lah. Boleh. Jadi tak ada main apa? Lupa tak ada excuse. Mesti ada tawarak. La yaqallullahu salatan li ghairi tahurin wa la sadaqatan min balur. Kalau tak terima solat yang tak ada taharah, tak kira sama dia ingat ataupun dia terlupa. Jadi kata ulama itu akan lebih dekat dalam masalah ini. Kalau terlupa pun dia jadi dekat. Saya dah bayar 300, sekarang berapa? 200 lebih? 300. Datang dah 12 trailer lagi. Ini untuk bukan saya tau, satu family saya 10 orang. Tapi kita katakan dipakai, kalau tak dipakai. Yang boleh pakai apa ya? Buku dia, gulu dia, lagi apa? Kulit dia terdiri dengan syarat kan? Kena sama waktu kita belajar. Ada itu ikut pendapat jumhur. Ada pun Imam Syafi'i, dia tak wajibkan buat kita baca nama Allah SWT. Tapi so, sunat saja. Sunat saja. Itu kaedah yang digunakan Imam Syafi'i, kita sebutkan kat sini. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, banyak tempat semua sebutkan apa? Mesti sebut nama Allah SWT secara mutlak. Jadi kata ulama yang lebih benar adalah tidak dimaafkan walaupun kalau terlupa. Jadi kalau dah sekali terlupa 300 dah hangus, tahun depan buat lagi akan lupa lah. Tak akan lupa. Terlupa tidak? Dia akan sering. Itu antara hikmah dalam syariat kalangan keras. Walau bagaimana pun, kalau dia dah jadi bangkai, kalau dah jadi bangkai, jemihan dia, jemihan dia semua masuk kat sini juga. Baik. Jadi kalau bangkai, daging dia sendiri dah daging. Tapi daging bukan lebihan . Jadi darah dan seumpamanya, baul lahirnya, masuk juga maninya, air liurnya, macam-macam lah. Banyak kita dah sebutkan. Baik. Antara kaedah dalam hal ini, Allah SWT telah haramkan kita makan apa antaranya? Bangkai. Maitatan. Bayangkan kita dalam keadaan darurat. Baik. Kalau dalam keadaan darurat, maknanya kita tak jumpa makanan halal yang baik, baru kita boleh makan. Jadi, tapi tak disebutkan secara khusus dekat situ bahawa ia najis. Tapi sebenarnya apa ni, kalau kita baca ayat tu betul-betul, apa ni, dia balik kepada semua empat perkara yang disebutkan dalam ayat tersebut. Iaitu apa? Maitatan, audaman masfuhan, aulah makhinzir. Yang ini tiga perkara ini semua disebutkan oleh Allah SWT lah. Dan lepas itu disebutkan tentang Ufistan Uhim Lada Ghairin Lahibi, yang ini sembelihan yang tidak boleh dibaca nama Allah SWT lah. Ta'innahu Rijusun, walaupun dia balik kepada daging khinzir, kata ulama dia boleh balik kepada semua yang disebutkan ikut kaedah balik. Jadi kalau lebihkan dia najis. Ataupun kita ambil dalil daripada pengharaman daging keledai peliharaan. Atau Nabi SAW kata fa'innaha rijusun, kerana sesungguhnya dia najis. Jadi dagingnya najis. Bila daging dah najis, kenapa dia najis? Sebab daging itu datang daripada mana? Daripada makanan yang najis. Jadi sebenarnya semua yang berkaitan dengan apa? Dengan bangkai, semua lebihan daripada bangkai, semuanya najis. Lebihan tak termasuk bulu, kulit dan apa? Dan kuku dan sebagainya, itu kita telah bahaskan. Adapun permasalahan kita adalah yang hidup. Baik, yang bangkai ni pun ada dua lah. Satu yang bangkai darat, lupa tadi, satu yang lautan ataupun yang hidup di dalam air. Jadi yang kita cakap tadi semua adalah untuk binatang bangkai darat. Ada pun yang hidup di lautan ataupun sungai ataupun air ataupun aquarium dan sebagainya. Kalau dia mati, boleh sembelih? Tak sembelih kan? Jadi apa hukum lebihannya? Darahnya, air liurnya, kalau ada ikan bilis, ada apa? Warna hitam tu kan? Najis ke tidak? Lautan ada hukuman khusus. Khilat lana maitatani wa damani fa'amal maitatani fa'jaradu wal-khut wa'amal damani fa'tihal wal-kabit. Dihalapkan untuk kami dua bangkai dan dua darah. Yang dua bangkai adalah lalang dan ikan. Kita kiaskan semua binatang air yang hidup di air dengan ikan. Jadi bangkainya dah suci, dah halal. Bila dia halal, dia bersih, maka semua lebih-lebihan dia semua balik ikut hukum apa? Hukum bangkai. Jadi apa hukum darah ikan yang dah mati? Walaupun banyak satu cawan mengalir, bersih ke tak? Bersih. Tapi boleh minum tak? Dia bersih tak maknanya boleh? Boleh minum, boleh makan. Kita waktu masalah tadi ya. Sekarang kita pindah kepada haiwan, lebihan haiwan yang hidup. Haiwan yang hidup ni pun terbagi kepada dua. Satu yang apa? Halal, yang ini dimakan dagingnya. Kadang-kadang kecil-kecil orang trik kan, babi boleh makan tak? Tak boleh, tak boleh. Lepas, boleh, ya, boleh makan lah. Kalau tak makan macam mana hidup kan? Sebab tu kena gunakan imbuhan bahasa Melayu kan? Halal dimakan, tapi apa yang dimakan? Dagingnya. Yang lagi satu adalah opposite-nya, haram dimakan dagingnya. Ini ketika hidup. Ada pun binatang yang haram dimakan daging. Apa hukum lebihan-lebihan? Ayo, cek habis, ingat lagi tak? Kita ada kucing. Kucing haram ke halal dimakan dagingnya? Haram. Tapi ayo-nya najis ke tidak? Tidak najis. Boleh tak kiaskan semua yang keluar daripada lebihan binatang yang haram dimakan dagingnya ikut kucing? Kena kias dengan kucing ke? Ataupun kita kias dengan abang dia? Abang dia anjing. Sebab hukum dia berbeza kan? Apabila anjing jilat, anjing jilat dengan apa? Dengan lidahnya. Ada apa kat lidahnya? Air liur. Boleh tak kita ambil buruk dengan dia? Bagaimana kita buat dengan kucing? Tak boleh. Bahkan kena cuci kan? Dah buang kan kucing 7 kali dengan tanah. Yang ini nak pakai mana satu? Kiaskan dengan kucing ke dengan anjing? Dua-dua tak boleh dimakan daging. Jadi aku hukum ayu. Baik, kenapa dia tak boleh dimakan daging? yang tidak boleh dimakan dagingnya, haiwan-haiwan yang macam mana? Banyak ke sedikit? Sedikit sebenarnya. Yang halal lagi banyak. Jadi dia sebutkan dia apa ni? Dia adalah binatang apa? Binatang buas. Secara umumnya binatang buas ataupun burung buas. Yang menggunakan buku ke taringnya ke untuk apa ni? Untuk memburu, untuk makan. Kalau dia memang kuku panjang tapi dia tak gunakan kuku dia, tapi dia cuma letak kutek saja, tak apa, itu jinak juga, boleh dimakan. Kalau dia gunakan untuk apa? Untuk makan. Contoh ayam ada kuku panjang tak? Ada. Ada suara potong ayam kuku. Kita nak makan, kita potong kuku dia memang. Tapi dia kuku panjang, tapi kenapa boleh dimakan? Sedangkan apa ni, helang tak boleh. Sebab ayam tak gunakan itu untuk tangkap burung lain ke apa untuk dimakan. Beza dengan binatang buas. Jadi dia makan apa binatang-binatang buas ni? Dia makan sayur, soya. Dia makan apa? Dia makan binatang lain. Bangkai kan? Takkan dia sembelih. Dia baca bismillah kan sebelum dia? Dia nak ngap ke tikus? Tak kan? Jadi dia makan bangkai. Jadi daging dia, hasil dia bangkai, sepatutnya sama dengan apa ni? Daging keledai. Keledai yang sebelumnya, semalamnya halal, bersih, orang makan. Besoknya Nabi dan Allah dan Nabi dan Rasul dia telah mengharamkan dia, jadi haram, dia jadi haram dan najis. Fa'inna'a rijisun, sebab dia adalah najis. Jadi semua binatang yang hidup yang haram dimakan dagingnya, maka kelebihannya adalah najis. Kias dengan anjing dan keledai. Tapi keledai ada special sikit. Kucing ada special sikit. Keledai kenapa? Air liur dia tidak najis. Peluhnya tidak najis. Sebab dikiaskan dengan apa? Dengan kucing. Buat-buat tak cukup besar. Tak faham. Yang kau nak bahas pun kita terlalu panjang. Tadi faham kan? Dah agak kita dah habis baca ni. Kita tak faham. Jadi itu sebabnya keledai haram dagingnya, lemaknya, ya tak? Susunya, kencing biraknya. Keledai jinak. Keledai jinak. Sebab keledai jinak makan yang najis. Tapi apa? Air liurnya bersih. Yang kita dah ceritakan bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu solat atas keledai. Jadi dia dimaafkan kerana dia sama dengan hukum kucing. Jadi kita pindah kepada yang terakhir, yang halal dimakan dagingnya. Masih hidup lagi darahnya. Apa hukum darah? Sama juga. Kalau darah memancut, najis. Jadi cerita dia sama dengan apa? Cerita manusia. Kecuali apa? Baul dan raib. Dan kalau nak kiaskan dengan apa? Yang keluar daripada kubur dan seterusnya lah. Jadi dalam hal ini terdapat dua pendapat. Ini pun kita dah sebutkan. Pendapat pertama mengatakan tak kira semua lebihan daripada haiwan yang halal dimakan dagingnya najis. Sebab dia najis. Dalil mereka adalah umumnya hadis dalam sabda Nabi SAW tentang salah satu daripada dua orang yang diazab di dalam kuburnya. فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ. Ada alif lam, مِنَ الْبَوْلِ. Orang ni diazab di kubur, kenapa dia tak istinja betul-betul daripada apa ni? Daripada kencing. Alif lam maknanya semua jenis kencing. Kencing dia sendiri, kencing orang lain, kencing binatang. Yang haram dimakan dagingnya, yang halal dimakan dagingnya, umum. Jadi itu dia hujah jumhur antara mereka dalam Imam Syafi'i rahimahutaala dan yang bersepat ataupun yang bersetuju dengan beliau. Dan satu lagi dalil mereka adalah hadis melarang orang yang menahan hajatnya daripada apa? Solat. Janganlah seorang yang sedang menahan hajatnya, dan disebutkan dalam hadis itu al-akhbathan. Al-akhbath yakni najis, kekotoran. Dua kotoran yakni yang kecil yang besar daripada solat. Kita dah bahaskan kalau dia solat juga sah atau tidak sah solatnya. Orang yang tahan kencing tahan berak solat juga. Pasal aku tak mau miss solat misalnya. Sah ke tidak sah solat dia? Ada dua pendapat. Kalau ikut hadis tu zahirnya tidak sah. Ikut zahir. Tapi ulama lain mengatakan tetap sah. Apa dalilnya? Ingat lagi ni. Ada satu hadis kita ada cover awal-awal tentang seorang yang masuk masjid. Nabi SAW dengan sahabat-sahabat, dia buat apa dulu waktu dia datang? Waktu dia masuk masjid dia buat apa? Dia solat dua rakaat. Tak ada dalam riwayat kita, tapi saya dah bacakan riwayatnya. Dia solat dulu dua rakaat, lepas tu terus dia apa? Dia pergi tepi masjid, dia buang air. Karenanya orang ini tak pergi buang air melainkan waktu solat dia sedang apa? Sedang tahan. Nabi SAW tak perintahkan dia apa ni? Ulang solat dia. Jadi maknanya makro hukumnya, ataupun ada ulama kata haram solat ketika sedang apa ni? Sedang tahan apa di hajat, tetapi solatnya tetap sah. Ia boleh dikiaskan dengan angin. Okey. Angin pun berdosa ataupun kalau tidak pun dia makruh. Jadi itu hujah mereka berdua. Ada pun hujah ulama lain antaranya mazhab Hanbali, Taimiyah rahimahullah dan lain-lain tadi. Mereka katakan lebihan daripada binatang yang halal dimakan hidupnya ketika dia halal dimakan daging ketika dia hidup, maka dia suci. Antara dalilnya Nabi SAW telah ditanya, apakah aku boleh solat di dalam kandang kambing? Sejak Nabi SAW apa? Boleh. Apa ada kat kandang kambing? Minyak wangi, kapet. Apa ada kat atas tu? Cuka. Ada harum-haruman dia, ada kacang dan lain-lain lagi. Ya, ni fadalat dia, bau gaib dan sebagainya. Tak apa lagi ada kat situ lah, tapi itu yang biasa. Nabi SAW benarkan orang itu solat di kandang kambing, menunjukkan bahawa lebihannya tidak najis. Itu dalil yang paling jelas hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, iaitu Nabi SAW perintahkan orang yang sakit itu, kumpulan yang sakit orang ini untuk minum apa? Minum susu dan baul unta. Unta boleh dimakan dagingnya. Kalau najis tu tak usah hantar lagi. Dan Nabi SAW tawang atas unta. Unta pun sama juga. Dan Nabi SAW solat atas unta. Ya ke tidak? Takkan dan Nabi SAW solat dia apa ni? Dia tak nak buang yang kecil, tak nak buang yang besar. Pandai juga time solat dia tahan. Tak ada. Dia tahan. Mungkin kena kaki dia kat tempat tu. Nabi SAW solat di atas. Kalau dia najis, tentu Nabi SAW takkan solat di atas untanya. Dan banyak dalil lain seperti itu. Jadi dia menunjukkan bahawa yang benar adalah lebihan daripada binatang yang halal dimakan dagingnya bersih. Bukan hanya bersih boleh kita makan sekali lagi. Bukan bagus kita solat di tempat macam itu, tapi boleh, tidak najis. Ya, seluruh saintifik itu pun lebih tepat lah. Satu makan bangkai, satu makan bersih. Pembahasan dia lebih panjang daripada ni, tapi inilah yang kita ingat. Tapi ada pun mani. Kalau kita ada khilaf tentang mani manusia, ada ulama yang kata bersih, apalagi mani binatang yang boleh dimakan dagingnya. Sama ada binatang darat ataupun separuh darat, separuh laut contohnya. Telur binatang tu, telur binatang ni ya kan? Telur ikan, telur sotong tak ada masalah kan? Tapi telur-telur lain mungkin ya. Jadi yang ini semuanya hukumnya sama dalam bab ini. Jadi yang ada sepatutnya adalah bersih. Wallahualam. Susu, lebihan susu, susu halal atau tidak halal? Atau misalnya najis ataupun tidak najis? Untuk yang hidup tak ada masalah. Allah SWT adalah menyebutkannya sebagai antara nikmat Allah SWT pada manusia. Baik, labanan khalisan sa'iban disyaribin. Labanan, yakni susu yang bersih, yang sedap dimakan, yang senang dimakan oleh orang yang minum. Jadi sepatutnya dia halal dan dia tidak najis. Ada pun susu yang keluar daripada binatang yang haram dimakan. Susu kucing, susu anjing. Ada cerita dekat mana, di South America, budak-budak merimpat, budak-budak miskin, tak ada susu, tak ada makanan apanya, dia ambil anjing, dia isap susu daripada apa? Susu anjing. Kalaulah diorang tanya, apa hukum susu anjing? Najis ke tidak? Yang tercengang. Kalau air liur dah najis, susu, susu pun najis. Ya, apa dalil? Tak ada dalil kan? Terus terang juga tak ada dalil. Bagi apa? Kias lah. Ini semua kias. Masa air liur keluar daripada badan, daging, peluh. Jadi susu sepatutnya sama. Sebab tu kita katakan susu keledai yang jinak juga nak najis. Kecuali apa? Kalau kita batuk terus sangat, dan itulah ubat yang bagus yang ada, dan yang tak ada, kita boleh minum susu. Susu apa? Keledai. Susu apa nama dia keledai betina apa? Atan. Susu atan kan? Okay. Satu lagi adalah susu daripada haiwan yang yang mati. Haiwan yang mati pun kita dah sebutkan. Kambing atau apa lembu, kita tengah perah dia mati, susu dia masih ada lagi. Boleh tak minum susunya, najis ke tidak? Jadi ada khilaf dalam masalah ini. Jadi semua lihat kepada orang ijtihad lah. Bahawa asal susu tu memang memang bersih. Tapi ada orang pula kata dia bersih sebab ada roh kat situ. Bila dia turun, dia keluar, dia dekat tempat tempat keluar dia masih bersih. Tapi bila dah mati, tempat keluar dia dah jadi najis. Jadi kita katakan apa ni, kematiannya itu membangkaikan apa? Semua badan ni. Dagingnya dah dah bangkai, jadi najis. Jadi semua masih dekat dalam. Itulah fatwa Syekh Uthaimin rahimahullahu ta'ala tentang susu apa? Susu bangkai yang halal dimakan daging. Yang terakhir, apa hukum darah ikan yang masih hidup? Ikan injek, kena gigitkan kawan dia yang piranah tapi tak mati, berdarah, masih hidup, najis ataupun tidak najis? Darah ikan, tadi kita cerita darah ikan dah mati, itulah. Itu apa hukumnya? Bersih. Sebab bangkai ni sebenarnya bersih. Sekarang darah ni keluar daripada ikan yang masih hidup. Ikan paus yang masih hidup. Banyak darah ni. Jangan tunggu. Cuba je. Depan kita cuba dalil aja. Ya. Dia bukan bangkai. Ha. Kalau bangkai tak najis. Kalau kambing hidup, darah dia najis lah. Ah, muncul lah ni cerita dia. Bangkai lagi najis. Jadi yang ini macam mana? Banyak ni, banyak. Ikan paus punya darah. Ha? Kalau orang kata najis, kenapa? Kias, mesti kias dengan apa? Binatang? Binatang darah ke? Umum ayat Al-Quran, daman masfuhan. Tapi khilaf ni jarang kita jumpa sebenarnya dalam kitab, tapi wujud. Satu pendapat lagi kata apa? Kalau binatang laut ini, maka dia halal secara mutlak. Darahnya pun masih lagi apa ni? Masih lagi bersih. Tak ada hukum bagi binatang laut. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam. Sebab tu hati-hati sikit bila kalau apa ni, ikan masih hidup ke apa ya? Ikan yang apa ni susah nak mati tu. Maka kalau ada darahnya, ada ulama kata dia najis. Dalil mereka umumnya ayat Al-Quran. Dia tetap darah. Jadi itulah khulasah. Satu lagi darah, darah ghazal, darah darah rusul, najis ke tidak? Banyak boleh taruh dalam satu botol. Buat apa kita ambil darah rusul? Untuk buat minyak, minyak wangi, kasturi, misk. Ha, kita dah sebutkan belum? Kalau tak revision, awak lupa lah ni semua saya rasa. Jadi apa kita katakan? Secara ijma' sebenarnya bahawa dia adalah bersih. Dia dah lah sebenarnya ya, daripada daripada sejenis Musa. Allah. Baik. Dengan itu kita okey, ini berkaitan dengan najis. Apa hukum bulu kucing yang gugur dengan banyak, adakah dia najis? Apa jawabnya? Nabi kata apa? Kucing kau najis ke tidak? Tidak. Laisat binajis. Dia tidak najis. Kalau Leo dia tidak najis, atau lagi bulu. Tapi mentang-mentang kucing itu tidak najis, jangan kita sembelih dia bila kita nak. Tengok dia dah tua, dah tak pandai tangkap tikus kita, sembelih dia pula lah buat sup. Tak mestinya tidak najis, boleh dimakan. Itu sebab kita terangkan, ada saya nak terangkan kemarin, hukum orang yang minum mani, ya, sebagaimana berlaku sekarang. Kerana terikut-ikut dengan apa ni, dengan budaya hujam. Baik. Sama juga. Ini semua adalah benda-benda yang mustaqdarah. Dia tidak najis, tapi mustaqdarah. Macam orang nak minum apa ni? Minum kapak, minum matus, minum permukaan. Jadi dia, walaupun tidak najis hukumnya, tapi dia dia tidak dibenarkan. Ah, satu lagi perkara. Tadi kita cerita banyak-banyak ni semuanya. Banyak perkara yang agak sensitif nak cakap tentang badan manusia yang keluar daripada badan manusia, lelaki, perempuan dan sebagian daripadanya berkaitan dengan anggota sulit dan seterusnya. Tahu tak ini apa sebenarnya? Kalau dalam bahasa kita sekarang, pendidikan apa ni? Pendidikan seks. Tapi kita punya pendidikan seks lain kan? Nak tahu hukum, nak tahu apa, nak mencuci apa tak mencuci, kena mandi atau tidak dan sebagainya. Dan kita tahu kenapa ia keluar dan seterusnya, nak bezakan darah ni dan seterusnya. Ya tak? Itu sebab saya katakan bahawa tak ada sebenarnya yang orang namakan pendidikan seks sampai kita nak kena apa ni, nak kena ajar lagi sekolah-sekolah, madrasah dan seterusnya. Tapi apa yang orang buat bila pendidikan seks? Orang tunjukkan gambar-gambar kemaluan yang sakit disebabkan penyakit-penyakit itu. Penyakit-penyakit apa ni, seks bebas dan seterusnya. Jadi dia fokus kepada penyakit sebenarnya. Tak ada apa-apa moral yang dekat situ. Ya ke tidak? Jadi itu sebab bezanya. Kita tahu, nak tahu bila nak balai, bila tak balai. Kita sebut tentang bulu tu, bulu ni, semua kita sebut. Macam-macam kita cerita. Yang ini dicabut, yang ini dicukur, macam-macam kita cerita, berapa lama. Semua kaitan dengan apa ni? Dengan anggota badan manusia yang sulit sebenarnya. Macam mana nak mandi, nak gosok tu, nak gosok ni, nak pakai pad dan seterusnya. Kita cakap, tapi tak ada bercakap kat situ. Walaupun kat depan ni semudah-mudah sekolah, sebenarnya tak ada apa-apa. Baik, kita ajar untuk apa ni, dia dapat beribadah kepada Allah SWT. Jadi curriculum ni sepatutnya datang daripada Islam. Cuma masalah kita tak ajar lah anak-anak kita dalam malam ini. Ini tentang apa ni? Bagaimana dengan fatwa Muhyiddin baru-baru ini tentang isteri boleh menerima semua harta dari peninggalan suami yang telah meninggal? Astagfirullahaladzim. Tanpa mengikut hukum faraid. Ini rupanya pembahasan ni. Saya terfikir kenapa ustaz-ustaz di Singapura sedang cerita pasal ni. Saya tak macam soal apa. Jadi kalau ini sebenarnya ada dalil atau tidak ada dalil? Apa hukum pembahagian harta orang yang telah meninggal? Ada dalam Quran daripada langit yang tujuh. Dari wadamin Allah, kewajiban dari Allah. Ada terangkan Allah beritahu apa, siapa yang lebih layak, abah hukum, abnah hukum, bapa-bapa kamu, anak-anak kamu. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kamu tidak tahu mana satu daripada mereka yang lebih manfaat untuk kamu. Jadi kewajipan ketentuan daripada Allah SWT. Jadi dia terangkan dia dapat berapa dengan fraction-fraction yang sampaikan. Sebab faraid ilmu matematik sebab orang yang buat itu dah apa ni? Jadi wajib lah kena belajar. Ya tak? Ya. kita susah nak fikir fraction, kita pakai desimal lah, boleh juga. Yang mana bawahnya ganjil, denominator, yang mana yang apa ni, yang genap dan seterusnya. Kalau kita buka nanti dia punya harta benda dia, kita kena bagikan masalah faraid banyak. Lepas tu kalau yang ini meninggal dunia belum sempat nak bagi, salah satu daripada warisnya meninggal pula, macam mana nak buat? Macam kes Majlis Sultan tu, singgah sana ke Majlis Sultan 7 kali apa tu? 7 keturunan. Macam mana kira faraid? Jadi berlapik-lapik tu dia punya apa ni? Perkiraan ni. Yang penting kena kira. Itu sebab dia sebutkan dalam kitab-kitab fiqah dalam bab faraid. Jadi lepas itu macam mana kita boleh katakan boleh isteri ambil semua harta? Ini bukan hukum Islam. Okay. Perkataan Mudairiyah, saya sebutkan Mudairiyah dalam bahasa Arab betulnya Mudairiyah, orang panggil sini Nudairiyah. Dia Mudair betulnya Nadara Mudairun, macam Hasanah Hasanun Husainun. Jadi kataan dia dah sama. Awak tak akan jumpa benda ni dalam hadis mana pun. Baik, hadis tak yang palsu pun tak akan jumpa. Kitab fiqah lama mutaqaddimin pun tak akan jumpa. Awak akan jumpa kat kitab yang kuning-kuning, yang jawi-jawi. Itu adalah disebutkan. Baik, tidak ada dalil tentang hal ini. Sebab mereka memperbanyakkan pembahasan tentang bab-bab nazar sehinggakan termasuk dalam hal ini. Kalau tak tahu kebanyakan kotak-kotak yang pelik-pelik ni sebenarnya dikorek-korek oleh orang. Asalnya orang pun tak tahu pasal benda ni. Tapi ada je dekat dalam mana-mana kita mengatakan boleh macam ni, boleh macam ni. Sebab itu masalah lontar jamrah dia di mana? Di Mina. Asalnya kita mesti lempar. Imam Syafi'i pun dah sebutkan mesti ikut manasik Nabi SAW. Wudu adi manasikakum. Imam Syafi'i bila tak lempar? Bila masuk zuhur. Sebelum tak pernah Nabi SAW menempah. Tiga hari Nabi SAW tak buat macam itu. Sekali pun tak dibuat untuk menunjukkan boleh. Itu menunjukkan itulah waktunya, macam waktu solat. Tapi datang orang-orang ini, tak apa kita kalau tak buat hari ini, kita korbak. Kita korbak pagi pun boleh. Macam orang tak solat, tidur ke apa semuanya, bangun pagi. Betul tak? Boleh tak solat? Ke nak tunggu subuh next punya? Bangunnya solat. Jadi kita tak lempar sekarang waktu zuhur ni, kita tunggu sampai besok. Waktu pagi tak ada orang, kita datang, kita lontar dengan tumak nina. Hanya penting khusyuk kan, bukan nak buatnya je. Mana dapat ilmunya? Yang ada kitab yang pelik-pelik jauh-jauh dalam mazhab macam ni. Bukan masalah mazhab tu dan sebagainya. Mereka ikutkan kaedah, keluar-keluarkan dia punya apa ni, dia punya apa pembahasannya. Tapi tak ada dalil. Jadi Mudairiyah ni pun sama lah seperti itu. Dan sebenarnya telah kita cakap tapi tak pernah dengar, tak pernah terima. Dipanggilkan satiza tu Singapura. Cerita pasal tu, dia photostatkan buku tu, suruh tunjukkan bahawa inilah dalil. Cakap apa dalil kat situ? Awak dengan ni dengan Quran. Kita tahu nazar tu apa? Nazar tu adalah pemberian harta sebelum mati. Nazar hanya ada sebelum mati. Selepas mati, semua dah kira wasiat. Mana boleh wasiat lebih dari 1/3? Satu. Mana boleh wasiat kepada ahli waris? Dia kasih wasiat kepada ahli waris. Jadi yang lepas tu semua mesti, kalau tak ada wasiat, maka mesti dibagikan dengan faraid. Jadi mungkin sepatu orang ni ya sebenarnya. Saya ingatkan mahkamah sivil ada sepatu orang yang bertahun hukum. Ini masalah panjang tapi macam tak sempat. Mungkin dulu masalah joint tenant ni. Okay, kita tengok apa yang ada dekat depan kita ni. Kita ambil masa sikit lah. Kalau ada yang dah silap-silap, saya telah diberikan nuskah ini. Jadi ini sebenarnya tak ada copyright dan sebagainya. Ia memang dibukukan sebenarnya oleh majlis. Ia berlaku tak lama lagi di salah satu hotel di Singapura, dan antara jemputannya adalah pemimpin-pemimpin negara. Jadi tujuan kita bahaskan ini bukan pasal orangnya. Gambar itu semua tak payah, tak ada kena-mengena dengan bukan pasal orangnya, tapi apa yang dia katakan. Karena pada pandangan kita, ia perlu diketengahkan. Dan kalau ada yang kita rasa silap, kita rasa kita perlu nak kena perbetulkan. Jadi dalam muka surat 6, kita tak berapa nampak sangat, muka surat 6. Jadi dekat paragraf yang 2 daripada bawah, we are not able to fully appreciate this reality until we understand why religion exists. Why does God create for us religion and diversify it? Thus there are the Jews, the Christians, the Buddhists, the Hindus, the Taoists, even the atheists who do not believe in God, and there are Muslims. Jadi kata-kata ini secara ringkasnya, kita tak akan faham tentang sifat insaniah ini dan kenapa ada beza-bezanya agama. Dan disebutkan kat sini kesalahannya adalah Allah ciptakan untuk kita agama dan Allah yang kembang-kembangkan agama. Antara agama yang Allah kembang-kembangkan adalah Jew, Kristian, Buddhis, Hindu, Taois. Bahkan yang tak percaya pada Tuhan juga adalah diversifikasi daripada Allah SWT, termasuk Islam. Jadi kenapa semuanya ada? Sebab kita perlu macam-macam cara nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana pun orang yang hidup kat atas muka bumi, why do we all gravitate towards religion? Dia akan mesti balik kepada religion. Jadi kata dia, I do not believe in a religion which isolates me from other humans. Yang teruk lagi, in fact I do not believe in a God who after creating us commands us to kill one another. Kita tak percaya pada Tuhan yang suruh kita bunuh antara sesama kita. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Allah SWT perintahkan kita untuk bunuh sebahagian orang, bukan one another lah. Tapi one another juga kalau mereka buat sesuatu yang yang dalam hukum Allah SWT salah dan wajib dibunuh. Antaranya orang yang bunuh orang, antaranya orang yang berzina dan dia adalah muhsan yang telah kahwin, antaranya orang kafir yang enggan masuk Islam dalam jihad. Ya ke tidak, orang yang murtad. Siapa yang suruh? Allah SWT. Tapi orang ni dia tak percaya pada Tuhan macam itu. Sebab Islam tak ada, tak ada agama, ya at least agama Islam yang perintahkan kita bunuh orang yang tidak bersalah. Jadi kalau kafir, ya salah. Pada kita salah, sebab Allah kata salah. Therefore, the role of religion in life is to serve mankind, not the other way around. Jadi ini satu fakta. Ada dalil atau tidak bahawa religion itu untuk berkhidmat untuk manusia, bukan manusia berkhidmat untuk agama. Dulu pun tidak. Kita tak kata agama khidmat pada manusia, manusia khidmat untuk agama, tidak juga. Baik, agama datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mempunyai beberapa kebijaksanaan, beberapa tujuan. Yang terutamanya adalah untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk mengaturkan kehidupan manusia. Dan manusia dituntut untuk apa ni? Untuk berada dalam agama dan mengamalkannya. Dan berkhidmat untuk agama dalam sudut-sudut tertentu. Yeah, religion, not the same religion serves mankind, but religion is not the master to be served. Jadi agama, walaupun agama Islam sekalipun, walaupun agama daripada Allah SWT, dia bukan tuan yang kita mesti khidmat pada dia. Kata-kata ini permainan, kata-kata playing with words. Soalan religion ni, dia satu entiti tersendiri, perbuatan ataupun ciptaan manusia, makhluk. Sedangkan religion yang kita fahami datang daripada Allah SWT, bukan daripada makhluk. Jadi kalau dia datang daripada Allah SWT, kita mesti tuankan, mempertuankan apa? Agama. Dan dengan itu kita mempertuankan Allah SWT. Dan Dan yang lain-lain lagi kita tengok lah, read the Quran or other revealed texts, if you find that the human beings existed first and religion came later. Manusia datang dulu, baru datang agama. Jadi manusia lagi penting. The purpose of religion is to organize human life in terms of the relationship between humans and God, between humans and his brothers, and the relationship of humans with himself. Jadi ini kata-kata ini sebenarnya hujah atas dirinya. Itulah antara faedah agama, banyak sangat. So bagaimana kita tak nak berkhidmat, berada dalam agama, dan kita ikut agama ini seperti dia tuan. Yang selain daripada itu mungkin tak berapa. Baik. Nonetheless, why are there disputes and differences among us? These disputes arise when we do not fully understand the essence of religion and the reason why God created many pathways. Sekali lagi, dia kata Allah lah yang ciptakan jalan-jalan ini, agama-agama. Apa kata kita? Adakah maknanya bila Allah ciptakan sesuatu yang tak baik, bahawa ia baik? Allah ciptakan benda yang makanan yang najis, yang apa yang beracun, berbahaya pada manusia. Adakah maknanya bila Allah ciptakan tu, kita tak boleh tinggalkan benda tu, kita tak boleh henti dengan benda tu? Tidak kan? Ciptaan Allah SWT, ciptaan Allah SWT. Untuk kita mungkin dia baik ataupun tidak baik. Untuk Allah SWT dia sepunya baik. Yang kita ikut sebenarnya bukan hukum takdir, tapi hukum syarak. Ini bagus, ini tidak bagus. Jadi Allah SWT ciptakan agama-agama ini bukan kerana Allah SWT redha dengan agama-agama ini. Itu tentu sekali yang kita faham. Baik, the Quran states, surely those who believe, yani alladhina amanu, and those who are the Jews, walladhina hadu, and the Sabians, wasabi'in, and the Christians, wan nasara, whosoever believed in Allah and the last day, and worked righteousness, wa'amila saliha, on them shall be no fear, nor shall they grieve. Dalil bahawa semua agama datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua boleh. Jadi kali ini baru digunakan ayat Al-Quran. Jadi kalau kita lihat tafsir, ayat ini tak ada kena-mengena dengan apa yang dia nak cakap. Dia nak cakap apa? Semua agama sama datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul, jangan kita tolak, jangan kita beri tak suka. Kenapa kita tak boleh harmoni? Maksudnya gitu. Jadi dalam ayat ini ulama telah menafsirkan bahawa ayat ini mesti nak melihat daripada cahaya ayat-ayat lain. Ayat-ayat lain mengatakan bahawa inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah SWT hanyalah al-Islam. Kita tahu bahasa Arab itulah tafsir. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu bahwa fil akhirati minal khasirin, siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima daripadanya, dia akan termasuk orang rugi pada hari kiamat. Hanya Islam saja. Hadis kita tengok jelas, Nabi SAW kata hanya Islam saja diterima. Berbanyak orang lalu kita ke Madinah, Nabi kata biarkanlah korang, tak payah ikut aku. Nabi SAW dakwah orang untuk masuk Islam. Tengok perang Khaybar dan sebagainya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, demi jiwa ku di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Hadis Bukhari dan Muslim. Tidak ada seorang pun daripada umat ini, daripada umat mana? Umat ini, sama dia Yahudi ataupun Nasrani, walaupun dia ada agama daripada langit, dia ada Nabi, dia dengar tentang aku dan dia tidak beriman dengan apa yang Allah utuskan aku dengannya, yang dengan Islam, maka melainkan dia akan termasuk ahli neraka. Karena min ashabina. Kalau awak jumpa ashab, maknanya sahib, maknanya dwellers, maknanya dia kekal kat dalam neraka. Sebab itu kita ada hukum apa ni, hukum untuk orang Islam, kemudian kita ada hukum untuk orang bukan Islam. Jadi tak mungkin bahawa ahli kitab, Yahudi, Sabians, asal dia beriman pada Allah dan hari akhirat, asal dia beramal soleh, dia akan masuk syurga. Kita kena tengok semua ayat-ayat tersebut. Bahkan sebenarnya ayat ini pun dah kata man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman pada Allah, maknanya beriman pada siapa? Rasulullah. Beriman pada Al-Quran, beriman pada kepada hadis Nabi SAW. Semua itu menerangkan bahawa yang diterima hanya agama Islam. Begitu buat apa lah dakwah Abu Jahal, Abu Talib, aku semuanya sibuk perang, pecahkan patung aku semuanya. Semua datang dari Allah SWT. Jadi jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang menganuti agama ini sebelum Islam. Sebab agama Yahudi sebelum Islam agama yang benar. Kalau diikut agama Nabi Musa AS, begitu juga dengan agama Kristian sebelum Islam, dia agama yang benar, agama yang benar Allah SWT lah, kalau diikut ajaran Nabi Isa AS. Ada pun Sabi'un Sabian sini, dia pun kata ulama asal dia dalam kitab Yahudi dan Nasrani, tetapi dia dah mengubah agama mereka dengan magic dan sebagainya sampai mereka sembah bintang. Baik, asalnya mereka ahlul kitab. Baik, jadi sebelum itu ketika dia ahlul kitab, dia adalah orang yang beriman. Itu maksud dia, bukan yang sekarang. Jadi kata-kata beliau, nor will they despair in the hereafter. This is because they will live with one another in peace and harmony, and they understand that the purpose of religion is to secure their happiness and unity, and to return them to the path of their Creator. Tak mungkin menghubungkan pahaman kita. If we understand that religion serves mankind, what has driven us away from it? No matter which religion we adhere to or which group we come from. Dah habis. Lepas ini adalah soal jawab. Jadi pertama kita nak ingatkan bahawa Islam tak melarang kita berani hidup harmoni dengan agama lain. Tapi tetap kita katakan agama Islam saja agama yang benar, yang diredai oleh Allah SWT, agama yang selamat. Agama lain, semua agama lain batil. Batil. Sebab tu kita tak pergi tengok dia punya tempat ibadat, nak tengok dia ibadat. Pasal batil, apa nak tengok lagi? Kita tak percaya ke? Sebab tu kita tak pergi dia punya festival-festival. Tak payah nak tahu, nak belajar. Pasal betul-betul tu batil. Tak perlu. Melainkan ada sebab-sebab tertentu kita nak belajar lah. Itu lain lah. Pun kita tak payah pergi. Zaman sekarang kita boleh tengok encyclopedia, kita boleh tengok Wikipedia, kita boleh tengok video dan sebagainya, buku kita boleh baca. Kita boleh jumpa orang tu, kita tanya, kenapa kau buat gini, kenapa kau buat gitu. Boleh tak? Tapi untuk apa? Untuk menambahkan keyakinan kita bahawa itu batil, bukan terbalik. Untuk ubah keyakinan kita bahawa dia ada juga kebenaran punya. Kalau lion dance tu punya ada kebenaran punya. Boleh bawa hang. Penggan ini cantik juga. Why did God not send Prophet Abraham to New York, Prophet Moses to Paris, Prophet Muhammad to Moscow, Prophet Jesus to Mecca? Why did all of them come from the same piece of land which does not even exceed around 4,000 square kilometers? I always ask myself this question. I ask a lot of religious scholars, ulama. Alhamdulillah, dia tanya betul ulama. And their reply is, this is how Allah wants it. Itulah jawapan ulama. Allah tak takdirkan macam itu. Nabi-nabi tak datang dari Afrika, New York dan sebagainya. Tapi kat Malaysia ada kan? Nabi Melayu. Tak dapat tangkap lagi. Dah keluar warren, dia hilang. Keluar kat suara kapal metro. Buat-buat nak dengar cerita pelik buat beli suara kapal metro masa Johor. Kalau nak saya boleh buat pun, dia buat business. Macam-macam cerita pelik ada kat situ. Baik. Jadi mereka kata Allah dah takdirkan demikian. Mana kita nak tahu kenapa? Yang penting antara sebabnya, tempat tu lah tempat yang diberkahi oleh Allah SWT. Allah dah sebut dalam Quran, subhanallah dari asra ya dilail minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu, yang telah kami berkahinya. Nah, itu antara sebabnya. Yang kenapa pilih tempat tu tak pilih tempat lain? Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia mahu, yang dia kendaki, dan dia pilih apa yang dia kendaki. Dia nak pilih bulan Ramadan jadi bulan puasa, jadi bulan diturunkan Al-Quran, nak pula tak boleh. Nak pilih hari Jumaat jadi apa ni, hari kelebihan umat Islam, nak pula tak boleh. Baik, I am most fearful, but in my understanding, God is not a dictator. But he wants us to understand the message. Ni understanding ulama yang ditanya itu dia punya. Satu kata-kata macam ini penafian tentang Allah, tentang sifat Allah SWT. Asalnya kita tak boleh nafikan sesuatu daripada Allah SWT, melainkan yang Allah nafikan daripadanya. Seperti lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, dia nafikan sifat tersebut, dia tidak diperanakan. Baik, wa ma massana min lughub, dan tidaklah kami rasa tenat selepas ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kalau ada macam itu kita katakan, ataupun umum kita tak sebutkan sifat dia tertentu, kita katakan Allah SWT tidak apa ni, tidak memiliki sifat yang cacat, yang tidak sempurna. Tapi jangan detail-detail. Jangan kata Allah itu melihat, Allah tidak buta. Kenapa nak cakap macam itu? Allah tidak peka, Allah tidak pendek, Allah tidak lemah. Itu bukan cara sifat dalam Al-Quran. Yang kita tak jalan macam itu. Allah tak dekat situ, Allah tak dekat sana, Allah tak dekat atas, tak dekat bawah, tak dekat kiri, tak dekat kanan, tak dekat macam. Kita ada kata gitu. Tidak ada penafian secara mutlak. Kalau kita katakan Allah tidak diktator, tidak ada sebab kita nak sebutkan macam itu. Jadi Allah nak memfahamkan kita message-nya. I am most fearful of the idea that God resides in a particular place like the mosque, the church or the synagogue. I keep asking myself the same question. Why did all of them come from the same piece of land? I find that God sent all the prophets to the same land to tell us that the source of all religions is one. Although the pathways are different and the prophets carrying the message are different. Baik. We Muslims believe that during the ascension of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the heavens, Isra Mi'raj, all the prophets had gathered in one place and the Prophet Muhammad was asked to lead them, jadi imam. Ini mengikut riwayat-riwayat yang sahih. Jadi untuk kita, Nabi SAW imam kepada semua Nabi-Nabi. Padahal ada imam yang paling muda, Nabi yang paling muda. Apa faedah? Menunjukkan kekurangan ke kelebihan Nabi SAW? Kelebihan. Dan satu lagi menunjukkan bahawa semua makmum tu, yakni Nabi-Nabi sebelum itu, telah jatuh bawah apa ni? Ya, bukan jatuh, maknanya telah syariat mereka telah dihapuskan, digantikan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Tentara hikmahnya jelas, ulama faham macam itu. Sekiranya orang ni tak faham macam itu. I ask myself this question in my prayer as a Muslim. I ask for blessings upon the Prophet Abraham like the blessings upon the Prophet Muhammad. This is because the Prophet Abraham is the father of the Prophets. it is like when I pray upon the grandfather, I pray upon all the descendants and children. So I say that, O Allah, peace and blessings be upon Prophet Muhammad, as how you bestow peace and blessings upon Prophet Abraham. Tapi kita tahu bapa Nabi-Nabi, kalau nak atas lagi, Nabi Adam, kenapa tak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Adam wa ala ali Adam. Kalau kita selawat atas, kita dapat tangkap semua sekali bawah. Atas first dengan hujung. Kenapa Nabi Ibrahim? Bukan maksud dia bapa kan? Ada sebab-sebab lain. Kita tak lakukan puji Nabi Ibrahim dengan pujian yang tak diberikan kepada Nabi-Nabi lain. Hatta Nabi Adam AS ni, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'anhumi ijtabahu wa hadahu ila siratul mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Yang penting Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah SWT kerana sebab-sebab tertentu. Yang utama sekali, dia di atas apa? Wa lam yakun minal musyrikin. Dia bukan orang musyrikin. Banyak kali disebutkan macam itu. Ya tak? Jadi dia imam tauhid. Sebab itu tsumma auhayna ilaika nittabi' millata ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Lagi sekali, kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad, ikutlah millata agama Ibrahim yang suci dan bukanlah ibrahim dari orang musyrikin. Jadi disuruh ikut sebab apa? Dia imam tauhid, kuat tauhidnya. Baiklah, bagaimana pun kita teruskan. So I say that, O Allah, peace and blessings be upon Prophet Muhammad, as how you bestow peace and blessings upon Prophet Abraham, and peace and blessings be upon the family of Prophet Muhammad, and the peace and blessings bestowed upon the Prophet Abraham. Sambung, eh? Nah. This will allow me to meet others and and interact with them. Jadi, kurung-kurung hikmah ni, supaya kita mesti nak kena harmoni dengan anak buah Nabi Ibrahim AS. My physical father is Prophet Adam and he is your father too, and my spiritual father is Prophet Abraham, and similarly he is your spiritual father. For Muslims, the Prophet is called Abraham or Ibrahim. For the Jews, he is called Abraham. And for the Buddhists, it could be known as the Brahma. Macam kena pula tu. Yang saya tahu antara makna Nabi Ibrahim, nama dia Abu Rahim, yang ni bapa yang pengasih. Tapi Brahma bukan Buddhis lah, Hindu kan? Hindu. Hindu pula eh. Patung Hindu tu Brahma. So each has called Prophet Abraham differently, but he is the same person. Secara seolah-olah tak ada khilaf ataupun disetujui oleh semua, ataupun dia ada research yang apa ni telah terbukti. Dia orang sama, I can find him. Ini dia, Nabi Ibrahim dekat India, Moscow, New York, Helsinki, and I love him in Singapore because he shows me the path to unite his followers because his children love themselves and love one another. Sebab tu orang suka cakap-cakap macam ni. Love aja, eh. Okay, the last paragraph, muka surat 39 ni, as religious leaders, we must teach people that there are different schools of thought, but there are no different religions. Jump. We must teach people that there are different schools of thought, but there are no different religions. Tak ada agama, semua melainkan mazhab saja. Jadi Yahudi agama lain ke mazhab lain? Mazhab Yahudi. Mazhab Kristian, mazhab Buddha. Ustaz, you must take into context the question. You start the question. The question is about Muslims and killing Muslims. You look at the question first. Yes, I know the question is about that. Yeah. But you take into context of the question. You read the question first. Okay. It's answering based on the question, in the context of the question. Okay. Tapi cakapan dia memang salah. No, I know. The statement here does not relate to the question. Ini tambahan daripada dia. And it is not correct. Betul kan? Tak ada kena-mengena dengan question dia. Jadi kita ahli agama, asatidah dan sebagainya, kita mesti ajar orang ramai bahawa yang ada hanya madhab, perbezaan pendapat, tapi tidak ada perbezaan agama. Olah, kata apa lagi? Dan ini pun okay. Jadi dia kasih contoh apa yang ada dalam agama Islam. For example, for Muslims today, there are two strands of thought, the Salafiyah and the Sufiyah. Dia pun aku ada Salafiyah dan Sufiyah. Dia tak ambil lagi lain-lain lagi. Dia tahu siapa yang betul. Salah satu betul lah, Salafiyah ataupun Sufiyah. Under the banner of Salafiyah, for example, you find around 20 or 25 different types of Salafism. Dia tak cakap ada sunnah jamaah. Under the banner of Sufiyah, you have more than 50 different tarikat. But each group thinks and believes that they are the ones who understand Islam fully or practices Islam correctly. Okay. Jadi itu main strength. Yang betul lah, semua kata dia betul. Salah ke? Semua kata dia betul. Takkan semua kata dia salah atau tak ada betul, tak ada salah. Buat apa kita ada agama yang tu kan? Okay. The next one, that is also a group known as the Qadianis or Ahmadis, that the Muslims do not accept. Okay. Itu pun dia nak defend. Kenapa? Tak tahu ke mana. A lot of Muslims say they fall outside the fold of Islam. A lot. Yang kata tidak siapa lah kak? Kodian ni sendirilah. Apa orang yang tak tahu je lah yang cakap macam tu. As a religious leader, Ustaz ke Alim, Mufti, what should I do to all these different schools of thought? Jangan salah-salahkan mereka. Jangan ajak orang ikut satu madhab yang kita rasa betul. Tidak. I must find the commonalities between me and these other groups. First is to unite my family, and only then I can move on to the next family. For example, the Christians, because they also have different denominations. Subsequently, I can gather my family or my group with their group by finding the commonalities between us. Yang dulu kat sini dipanggil common space. Sebab tu suka ambil orang macam ni. Jadi this is why I really hope we will start with schools. We must teach our children moral values before we teach them religion. Akhlak dulu, moral. Because religion without moral values is extremely dangerous, although moral values in itself are close to religion. Di dalam hal ini, akhlak maksudnya didahulukan sebelum agama. Agak-agak Nabi SAW bila diutuskan dapat wahyu, dia ajar apa dulu? Kalau kita nak katakan ada awal, ada akhir lah. Ada dahulu, ada selepasnya. Terus dia apa? Dia dakwah kepada tauhid. Qulu la ilaha illallah taslamu. Katakan la ilaha illallah, kamu akan selamat. Dia panggil keluarga tu, keluarga ni semuanya. Kemudian dia kata apa ni? Kamu apa ni? Masuk Islam, kamu akan selamat. Dia kurang macam itu. Banyak. Bukan kata kamu kena buat baik dengan orang, kamu mesti jaga cuci tangan, kena apa dan sebagainya. Tak ada. Kalau kita katakan, tapi selepas itu semuanya sekali apa serentak, tidak ada pisah-pisah sebenarnya. Ini ke itu dulu ke, akhlak dulu, tauhid dulu dan sebagainya. Semua dalam akhlak ada tauhid. Dalam tauhid ada akhlak. Bila kita tahu sifat-sifat Allah SWT, ada akhlak kat dalam situ. Jadi yang lain-lain itu perkara yang kita boleh dilihat sendiri, dalilkan dengan hadis bahawa kita mesti buat baik pada semua orang, termasuk orang bukan Islam. Kita tidak akan beriman sampai kita cinta antara satu dengan yang lain. Cinta dengan siapa? Dengan orang Islam ke? Atau dengan orang Islam dan bukan orang Islam? Macam mana hadis dia? La yu'minu ahadukum hatta tahabu. Tidak beriman kalian melainkan kalian bercinta. Ahadukum. Kum kan balik pada Islam. Ok. Kan ingat tak hadis apa? Emas dan perak, berjalan emas dan perak. Fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah. Hukum tu semua ada makna dalam dalam nusus. Orang kalau datang talk ni, kalau dia tak tahu ni, tak tahu lapa-lapa saja, mungkin ingat betul lah macam tu. Dan memang Nabi SAW, he also mentioned that the Prophet Jesus has told of his coming. As such, I also love the Prophet Jesus. Not the versions according to the Protestants, the Catholics or the Orthodox, but the Prophet himself. Jesus, the word of God and his spirit, ini tak ada masalah. So this is the Jesus that I will love, similarly for Prophet Moses. Ini tak ada apa-apa ni, ini macam kata-kata apa, politik lah, macam baru akan dilantik sebagai apa-apa. Kalau ada presiden ke apa, dia cakap begini lah, ni umum-umum, tak ada apa. Betul, tak ada salahnya dekat situ. Kita tak nak argue. Okey, soalan yang ke-41. Ini soalan ni saya diberitahu ditanya oleh beberapa orang asatizah yang hadir talk tersebut. Kita lihat soalan ni, tidak jawapan dia. Our understanding of Islam through the ulama is quite different from that which you have just presented, which is much closer to our heart. Ini bukan asatizah. Takkan apa yang dia sampaikan itu lebih dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, jauh di hati katanya. The explanation of the Quranic verse, verily those who believe and those who are Jews and Christians and Sabians, whoever believes in Allah on the last day and does righteous good deeds shall have their reward with their Lord, appears to admit everyone in this world to paradise. Semua masuk syurga. My question is on the interpretation which tradition has held. Do you agree or disagree with that? Tafsiran yang tradisional yang saya sebutkan tadi lah, menunjukkan tentang apa, orang-orang yang apa, yang memang ada di agama-agama tersebut sebelum agama Islam datang, dan agamanya ikut yang betul. Itu tak pasal, itu tafsiran tradisional. Secondly, there are Hindus and Buddhists which you mentioned, as well as Shinto. Shinto saya rasa agama Jepun. Ikut siapa? Orang Alim. Bukan orang eh, bukan macam Buddha eh, bukan macam Confucius kan. As well as Shintos, Darwinis. Darwinis kita tahu kan, yang tak percaya pada Tuhan kan. Semua jadi sendiri, evolution. And Confucians, agama Cina, agama orang. Would you accept them as people of the book? Ahlul Kitab. Legally as faqih, jurists, are we going to treat them in terms of fiqh and to accord them the same status that we do to the people of the book? Ni soalan baik. Maknanya kalau Buddha, Shinto, Darwinis, Confucian, Ahlul Kitab, dia sembelih, kita boleh makan daging dia. Dia ada perempuan dia, kita boleh kahwin dengan dia dengan syarat-syarat dia. Ingat tak kita cerita kemarin? Ya. Yeah. Ha. Your approach seems to be much closer to the Hindu point of view that religions are different pathways to one destination. Jalan yang banyak menuju ke satu. Sepuluh salam. Sepuluh apa? Banyak jalan ke yang satu. You choose whichever way and you will reach the destination. Pilih je agama apa awak nak. Mazhab apa awak nak. Akan sampai. Sampai ke mana? Syurga. Tapi siapa yang akan tak sampai? Semua orang sampai. Etis tadi pun dia cerita Allah ciptakan etis. Ini jalan etis. Dia kalau dah bengkok, dia tak boleh straight. Terus bengkok. Makin dia nak straight, dia makin bengkok. Semua akan dimasukkan sekali boleh. Apa yang tak boleh? Let me illustrate. On the exegesis tafsir of Muslim scholars on the Quranic verses, I find that some of us take the explanation from some tafsir or exegesis works, but we leave out others. Jadi kita ambil sebagai tafsir lain, kita tak nak ambil. Kita tak fair dalam tafsir Al-Quran. kita bias. We do not read them in its entirety. Kita tak baca semuanya. Dia dah baca semuanya. Lepas tu pendapat dia lagi. Jadi ini tuduhan bahawa ulama tidak baca semua tafsir. Ulama tidak adil. Baik, let me illustrate. Some Muslims believe that non-Muslims are not allowed to enter the holy cities of Mecca or Medina. Some Muslims. However, Imam Malik, who lived around 150 years after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, had an opinion that a non-Muslim who visits the city of Mecca or Medina on the condition of respecting the sanctity of the place will be allowed to enter the city. Ini contoh bahawa ada ulama yang tak sama dengan yang tradisional. Kita tak tahu atau kita tak ambil, kita tak baca. Imam Malik kata boleh orang kafir masuk kota Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Ada petang Masjid Nabi, dia ada khilaf sebenarnya. Sebab ada tawanan perang, ada diikat dalam Masjid Nabi. Tapi tentang Masjidil Haram, ada nas. Ya'ala ladhina amanu innamal musyrikuna najis fa'ala yaqrabul Masjidil Haram ba'amihim adha. Walau beriman, musyrikun tu najis. Dan najis akidah. Jangan mereka masuk Masjidil Haram selepas tahun ini. Tak ada ayat yang memasukkan ayat ini. Selepas itu tak ada. Kita tahu bahawa orang kafir dibawa masuk. Melainkan kota Madinah ataupun Masjid Nabi. Jadi, adakah kita tinggalkan, nak tafsir apa lagi ayat tu? Kita tinggalkan ayat Quran yang jelas, kita ambil pendapat seseorang, walaupun dia imam, Imam Malik. Kerana sesuai dengan hawa nafsu kita. So we had left out the view of Imam Malik and taken the views of other scholars. Imam Malik and all other scholars are not prophets, but they are scholars who strive to explain textual meanings. Dia cuma usaha nak explain untuk kita, tapi tak mesti nak beli daripada orang. Pilih je mana pendapat yang dekat di hati. Itu yang dia cakap. Not out of context, kan? Saya rasa saya explainkan betul, saya rasa. Likewise, Imam Daud Al-Zahiri, Ibn Hazm and some other Muslim jurists hold the view that the Buddhists, the Taoists and the Hindus are to be treated equally like the people of the book. Jadi ini jawapan pertanyaan tadi, kata apa? Buddhis, Hindus tu macam mana? Taoist tu semua alul kitab ke bukan? Kalau tradisional punya pendapat, dia bukan alul kitab. Tapi kalau kita tengok, kita baca semua, mesti ada pendapat kata dia alul kitab. Ambil lah. Disebutkan siapa? Imam Daud Al-Zahiri Ibn Hazm. Jadi ini sebenarnya satu manhaj, satu metodologi yang sekarang diwar-warkan kat negara kita lah, dan banyak tempat. Iaitu apa? Cari aja pendapat yang beza-beza ni, kemudian lihat mana pendapat yang lebih senang untuk kita amalkan ataupun yang lebih sesuai dengan zaman kita. Kita masih apa ni mengikut ulama pun ni. Jadi istidlal dengan khilaf. Ini satu hari kalau nak ceritakan satu masalah yang amat berbahaya. Tapi yang tadi tak ada khilaf pun kan, yang isteri dapat semua harta suami, anak-anak tak dapat dan sebagainya. Mana ada khilaf? Setiap kali tak ada. Kalau ada pun, yalah. Kalau ada kita nak ambil. Jadi khilaf kan ada dua macam. Satu yang boleh diterima, satu yang tak boleh diterima. And the Khalif Umar bin Khattab had also treated other religious communities as the people of the book. Tapi bukan semua. Cuma satu je, itu Majusi. Orang sembah api. Sebab dia ada kitab. Tapi bukan semua hukum ahkam disamakan dengan alur kitab. Dalam masalah apa? Masalah ambil jizyah saja. Sebagaimana kita ambil jizyah, itu ikuti ya. Yang ni teks peperangannya daripada Yahudi dan Nasrani. Boleh tak ambil daripada Majusi? Umar bin Khattab kata, oh, boleh. Tapi boleh tak makan sembelihan dia? Tak boleh juga. Kawin wanita dia tak boleh juga. Sebab dia bukan ahli kitab. Dan kita mengubah jizyah, dibolehkan. Setiap-setiap daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, bila Umar dan Islam reach Persia, they found the people of Persia worshipping fire. In my studies on the history and people of Persia, I find that they do not worship fire. but they sanctify it. Jadi sebenarnya orang Parsi ni, di Iran ni, zaman dulu, mereka tak sembah api, tapi mereka apa? Sanctify apa? Taqdis bahasa Arab ni. Dia taqdis hanya mengkuduskan, mensucikan api. Sembah? Tidak. We have confused sanctify and worshiping. Itulah masalah kita telah kelirukan antara mensucikan dan menyembah api. Likewise, the sages mentioned in the Quran to sanctify the stars and planets. Orang Sabi itu pun tak sembah bintang dan planet-planet, tapi cuma mensucikan bintang dan planet. They are the followers of the Prophet Yahya. Jadi oleh kerana itu mereka semua ahlul kitab. Jadi dalam hal ini apa perbezaan yang mensucikan, mengagungkan dengan ibadat? Antara makna ibadat yang paling besar apa dia? Idolation. Jadikan sesuatu idol, membesarkan dia, mengagungkan dia, mensucikan dia. Kalau kalau buat begitu pada sesuatu, maka awak telah menyembahnya. Seolah-olah mukti ni kata, oh sembah tu maknanya kita sujud pada dia. Kita katakan dia lah yang menciptakan, dia lah yang memberi rezeki, dia menghidup matikan. Kalau kita dekat macam tu, baru kita jadikan dia Tuhan, kita sembah. Kalau kita lihat orang-orang musyrikin Quraisy, mereka kalau ditanyakan siapa yang cipta langit dan bumi, dia akan kata Allah. Tak ada orang lain, bukan Lata, Uzza, Manata ke, Hubal ke dan sebagainya. Tapi mereka orang Islam bukan. Jadi apa mereka buat bila di hadapan patung-patung mereka? Mereka agungkan dan mereka sembah. Walaupun akidah dia pun Allah sajalah. Layakuluna Allah, Allah saja. Baik. Jadi ini masalah apa? Apa itu kufur, apa itu syirik, apa itu tauhid? We read in some classical sources that these groups are considered outside the fold of Islam. But if you reread these classical works and re-examine them carefully, you will find that these groups were treated with full respect. Menghormati sesuatu kumpulan, kaum dan sebagainya satu hal. Mengatakan dia betul ahlul kitab satu hal yang lain. In the Abbasid period, for example, during the Caliph Mansur's rule, the jurist Abu Hanifa and Imam Zaid bin Ali sat down with a group who believed in time, at-tahriyin. Dan kata kita ni cuma hidup dan kita akan mati. Tidak ada apa ni hari kebangkitan. Kita mati sebab apa? Bila kita expire. Time dah habis, kita akan apa? Mati. Baik. Jadi ni orang kafir lah. Tapi Imam Abu Hanifa duduk dengan diorang. Who believe in time but not God. The Buddhists, the Christians and the Jews to have their discussions. None was afraid that they will suffer or be punished because of what they say. Nah, inilah harmoni, ini toleransi, boleh duduk bincang. Dia punya message kita jelas kan? Apa yang dia nak sampaikan? Bahawa semuanya kita apa ni kita terima saja. Wah, okay, yang itu kerja kita. Yang 43 tak ada. Oh, paragraph 3. From the above, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ascended to the heavens with the power of light and not with the strength of fire. Nabi sallallahu naik dengan apa? Kuasa cahaya, bukan kuasa api. Siapa yang kata dia kuasa cahaya ke kuasa api? Nabi sallallahu naik dia pakai macam mana? Naik buruk. Buruk tu cahaya ke? Dia kena baca 42, so this dialogue has to be repeated sampai, but if my son ask me, baru tak dapat. Kenapa? Tapi tak important. Yang penting statement ni lah, sebagai fakta, sebagai hukum. Kalau orang ada ilmu, akan dia cakapkan Nabi SAW naik itu dengan api, dengan kuasa api, bukan kuasa dengan kuasa cahaya, bukan dengan kuasa api. Not with the strength or not with the strength or way of the jinn or the spirit, nor with the way of human beings, but with knowledge. Nabi SAW naik ke langit dengan apa? Dengan sains lah. Macam mana boleh keluar sama macam itu? Dia pakai teknologi roket apa? Burak pun agaknya dia tafsirkan sebagai roket ke? Dan surat as ascended heavens with knowledge, the pathway is open, you have to find the instrument as well as the pathway. Okay, when I took the plane and went away to Singapore, when I used the pathway of love, I mean the people of Singapore. Ini kata-kata yang cantik sebenarnya. Ini kita boleh belajar dan ambil contoh lah, ambil hati dan sebagainya. Jadi di sini saya nak terangkan bahawa apa hukum dialog dengan agama-agama lain. Arab Ida'a Balkus Sunnah, apa hukum dia? Kalau kita baca Al-Quran, kita jumpa banyak dialog antara Nabi-Nabi dengan kaum-kaum. Kata Nabi SAW disuruh dialog dengan apa? Ahli kitab dan seterusnya. Jadi cara ringkas, tak salah. Bahkan itu antara kewajipan orang Islam untuk berdakwah dengan agama-agama lain. Yang antara cara dakwah adalah dengan berdialog dengan mereka, hiwar. Nabi Ibrahim dialog dengan bapa dia, ya Allah, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yuni anka syai'an. Wahai bapa, kenapa kau sembah sesuatu yang tak melihat, tak mendengar, tak melihat dan tak dapat menolong kau sedikit pun? Dakwah tak lu? Dakwah. Dia dakwah pada kaum yang sebab bulan, matahari dan sebagainya. Begitu kalau kita lihat Nabi Yusuf AS di dalam apa? Dalam penjara, dia dakwah kepada teman-teman dia. In hiya illa asma'un samaitumuha, ini semuanya nama-nama yang kau namakan. Oh, tak ada dalil ni daripada Allah SWT. Jadi dialog, ini memang asal dakwah tu dengan dialog. Tapi dialog ni adakah maknanya kita terima apa yang ada pada mereka, ataupun yang betul kita betul dan yang salah kita tetap salahkan dan kita nak dia terima agama kita? Bukan dalam itu. Jadi kemungkinan mereka ini khawatir bahawa kita ni umat Islam ini tidak mahu berdialog ataupun menutupkan pintu dan menuduh orang-orang yang bukan Islam itu sebagai itu dan ini, condemn mereka dan sebagainya. Jadi mereka ni keluar dan cuba nak tunjukkan good example macam mana nak dialog dengan orang lain. Tapi masalah yang terlihat apa jadi? Bila bukan ahlinya yang buat, dia dah pergi kepada mana? Tempat-tempat yang tak boleh dia pergi. Benda yang salah pun dah cakap betul. Jadi itulah tujuan apa ni yang apa tu fungsikan apa yang ada kat sini walaupun mengambil masa. Sebab saya fikirkan minggu depan kita dah mula dalam apa dengan bab-bab puasa. Jadi siapa yang rajin boleh baca. Siapa nak full text, agaknya mungkin teman kita ni boleh apa tu letakkan kat mana-mana, boleh download dekat ni. Dan saya telah periksa dulu, boleh tak saya sebarkan kepada orang. Dan saya beritahu boleh, sebab Majlis Agama Islam memang ada buku kan teks ni. Jadi tak ada masalah. Jadi cantik saja ni. Jadi maknanya mereka ni kau pun? Itu awak boleh cakap, tapi tak cakap. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.